Jadi tidak pernah lepas dan tidak pernah tinggal diam. Dan sekarang ini kita semuanya juga tahu bagaimana mereka-mereka dalam acara teknologi ini juga memanfaatkan segala cara. Dari apa program-program yang diberikan oleh pemerintah pun juga mereka yang paling getol. Dan itu diakui banyak kalangan bahwasanya mereka sangat perhatian dengan masalah-masalah seperti ini. Maka jangan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita alhamdulillah punya prinsip dan juga punya tuntunan yang jelas. Jadi kembali pada apa yang dicanangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu artinya untuk kemudian kita mengadopsi atau mengambil dari yang lain. Jadi ini tidak lepas dari pendidikan-pendidikan yang merupakan khutbah langkah yang dicanangkan dari kalangan hidup kita. Bagaimana wasi-wasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tasabi anna sanana man kana qablakum sidran di sidrin wa zira'an di zira'in hatta la udhaba li zuhra zabbina dhaqal tumur. Ini yang kita waspadai bahwa jalan-jalan seperti itu sangat pelan namun pasti. Terkadang kita terbawa tanpa kita sadari. Sampai toh yang menamatkan pendidikan Islam juga sekalipun, sampai toh yang juga mengusung dengan mengusung dengan nama dakwah sunnah sekalipun, ini pun juga tidak bisa selamat dari yang seperti ini, dari terbawa dengan sistem yang tiada lain arahannya. Pendidikan-pendidikan yang ada adalah untuk mengagumi manusia, untuk bersikap ta'zim kepada manusia. Bukan kembalinya bagaimana dengan pendidikan itu kemudian mengenal kepada Allah, mengenal keagungan Allah, mengenal rububiyahnya Allah. Ini yang terjadi dalam khususnya pada mata pelajaran-pelajaran yang umum. Ya. Walaupun itu sebenarnya bagus saja, cuma arahannya. Ketika tidak didasari dengan dasar-dasar Islami, akhirnya dan ujung-ujungnya adalah untuk tabi kepada para ilmuwan ya. Yang dikenal Einstein-nya, yang dikenal Archimedes-nya, yang dikenal seperti ini. Tidak kemudian kepada bagaimana bisa seperti itu, bagaimana yang membuat itu semuanya adalah merupakan asal rububiyyah Subhanahu wa Ta'ala. Ini permasalahannya. Maka akhirnya mengarah kepada ateis tanpa kita sadari. Jadi bersih dari apa? Bersih dari keimanan, bersih dari pendidikan ilahi ya. Arahannya ke sana. Ini yang mestinya kita harus jeli melihat masalah-masalah seperti ini. Maka seperti itu pula disini saya sedikit bingung. Ini merupakan kenyataan yang memang benar. Kita juga mengatakan menyadari dan kita semuanya tahu bahwa para sahabat juga mengikrarkan bahwa Rasulullah SAW tarakkan ala al-mahajjatil bayda layluha kana hariha. Rasulullah meninggalkan kita di atas mahajjatil bayda, terang-terang benderang malam seperti siangnya. Namun ternyata masih banyak yang gelap. Bukan hanya terpet saja gelap ya. Masih banyak masalah yang kita tidak ngerti. Masih banyak masalah-masalah yang gelap sekali. Nah ini tentunya adalah butuh kepada pengkajian, butuh kepada sistem lari ya, terus-menerus untuk kita mengkaji dan belajar. Sekali lagi bukan kita hanya tahu, mungkin pada pertemuan ini hanya menginginkan untuk kita membuka diri lah. Untuk tidak hanya sampai di sini saja. Tapi harus ada follow up, ada harus ada keseriusan dari kita masing-masing. Betapa kenyataan yang ada itu adalah jauh dari ibaratnya panggang, jauh dari api. Maka ini kenyataan yang terjadi, yang benar-benar memang menenggelamkan kepada umat Islam saat ini. Karena sudah tidak ada izannya lagi, tidak ada, kalau tidak ada yang dibanggakan lagi. Jadi pendidikan yang diinginkan, di mana sekarang kita di sekolah, di madrasah, di ma'had, di pesantren itu mandiri dengan baik-baik, itu pun sudah dijaga ketat-ketat, masih banyak juga kecolongan, ya. Sangat banyak kecolongan. Apalagi kalau yang pulang balik dan seterusnya di apa namanya di rumah, di luar, di rumahnya masih juga, kemudian juga keluar sedikit tetangga dan seterusnya ini juga masih semua ikut andil. Apalagi model-model sekarang ini dengan teknologi yang ada, semua ikut andil dalam pendidikan. Ini betul-betul kita sebagai pemerhati pendidikan ya, juga sangat berat sekali banyak. Namun sekali lagi jangan sampai kita putus asa dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya memberikan upaya dengan tentunya dengan keikhlasan, dengan apa yang manakala kita kembali pada apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ta'ala ada keberkahan. Maka keberkahan inilah yang tentunya kita tidak pernah kenyang dengan ini dan tidak boleh kenyang dengan ini. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan ini mau tidak mau satu kenyataan yang kita sadari. Sekolah pada umumnya tidak lebih merupakan sisa produksi kerusakan rumah dan masyarakat. Pendengar, pesantren, sekolah seperti itu dari dekatnya. Makanya sekarang ini kan sekolah-sekolah itu marah. Karena apa, orang tua sudah pernah ya. Orang tua itu sudah seperti ini ya. Di rumah gak bisa ini, akhirnya kemudian dicari sekolah-sekolah yang dianggapnya terkadang juga keinginannya juga gak seimbang ya. Maka kita ubahnya itu adalah sekolah seperti dengan ini berbaik yang baiknya. Akhirnya kerepotan adalah para ustaz dan ustazahnya yang kerepotan. Gimana dari gua tidak dapat ini, nanti harus perbaiki lagi ini peot di sini, kemudian lagi ada yang dikentang, satu video dikentang, ini baunya copot ini, seperti itu. Ya. Ini yang terjadi. Maka insyaallah ya, antum-antum semua ini merasakan seperti itu. Ya. Tambah berani. Yang memang merupakan apa limbah ya, mungkin kita kayak limbah saja itu ya. Bahasa kasarnya seperti itu ya. Karena barang-barang rusak ya. Nah, kemudian ibaratnya sekolah itu ibaratnya seperti dengkel ini ya, kalau seperti itu kapan baiknya gitu. Ya. Bukan merupakan produksi tapi memperbaikinya kayak repotkan yang sudah banyak terkontaminasi. Maka ini jemaah yang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sinilah konsep keimanan dan ketakwaan ini yang sebetulnya dalam merupakan konsep pokok dalam pendidikan. Di mana ketika seseorang itu ditunjukkan, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam mendidik kepada para sahabat. Dari keadaan mereka yang sangat biadab dari semua sisi, dari kehidupan yang sangat rusak, tangkala hati mereka diarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi mereka sebenarnya terjajah. Kita terjajah dari semua lini akidahnya, muamalahnya, kesehariannya terjajah. Maka kemudian dibebaskan menjadi benar-benar merdeka dengan kemerdekaan yang hakiki. Jadi ketika hati seseorang itu tunduknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang kemudian menjadikan dia yang sangat kuat. Maka ini tadi yang pendidikan hati adalah pendidikan yang sederhana iman. Yang dari situ kita lihat tidak ada Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghancurkan berhala di Ka'bah juga tidak ada. Apalagi Rasulullah juga melakukan sendiri. Wala juga tidak melakukan sweeping ya, dari khamr-khamr yang biasa mereka minum setiap harinya. Tapi mereka sendiri dengan didikan iman. Ketika iman itu sudah tertancap ini, maka mereka sendiri yang menghancurkan ini. Ini luar biasa. Dan tidak kepada kebutuhan itu tidak. Maka terkadang kita yang terkadang dia itulah boleh dibilang kembali kepada sebuahnya adalah malah rusia salah Tuhan salah Tuhan antara ini jadinya luar biasa. Allah Subhanahu mengatakan di surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna al-qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh." Jadi, dari Allah, seandainya penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, dibukakan pintu barokah dari langit dan bumi. Dengan iman dan takwa, pintu keberkahan dari langit dan bumi. Namun seperti itu, ini jelas. Kenapa dan mengapa? Kok itu tidak muncul? Ini semestinya menjadi tanda tanya bagi kita. Mesti ada kesenjangan, mesti ada sesuatu yang tidak beres dalam proses pendidikan iman dan takwa. Ini ada yang tidak beres. Dan ini bisa jadi kita bisa mereka seperti itu dari cuma ini. Mungkin ada sisi-sisi yang kemudian menjadikan tidak barokahnya pendidikan itu sendiri. Karena jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan iman dan takwa ini? Bagaimana dengan iman dan takwa juga iman abis ini? Dan berbagai kenikmatan-kenikmatan. Bagaimana juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada apa mengatakan kepada orang-orang Alhamdulillah walau annahum aqamu tawrat wal injil wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka menegakkan Taurat dan Injil, ini tetapnya kepada Alkitab, tapi juga kepada kita. Seandainya kita benar-benar kembali kepada Al-Quran, sama seperti ini. Dan kembali dengan apa yang wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW dari Al-Quran dan Al-Sunnah, lagi kalau engkau meminta di hari ini keberkahan, hidup tenteram, nyaman, aman. Ini manakala kembali kepada Al-Sunnah, jelas maksudnya. Dan ini konsep iman dan takwa. Perlu untuk kemudian dijabarkan dalam pengertian operasional pendidikan secara keseluruhan, secara yang bersamanya itu. Ini penting. Artinya kejadian, maka pondasi dasar ini baik kepada cinta agarisinya dan semua lini di sekitar yang ada. Ini iman dan takwa. Maka ini insyaAllah yang akan menjadikan semuanya menjadi tawal, menjadi seimbang. Dan jadi tadi namanya iman dan takwa ditanamkan dengan baik, ini bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan. Yang namanya masalah ma'idah dan seterusnya ini pasti akan mengikuti. Manakala benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini kadang namanya manusia, namanya dunia, lagi sama dunia yang dilindungi. Tidak dikatakan dunia itu jadi karena dilindungi, karena dekatnya. Karena itu kadang-kadang kita berpikiran instan saja, cari yang dekat atau yang jauh-jauh kan. Bangokah apa itu bangokah? Apalagi surga, nggak tahu kapan. Jadi juga. Maka seperti itu kadang-kadang kita pun juga terbawa dengan dan banyak seperti itu. Memang yang mulai ini itu para fitnah. Khususnya bagi kita para pendidik itu benar-benar merupakan fitnah. Tapi yang lebih penting rahimah Allah Subhanahuwataala, ini sekali lagi manakala kita bisa menjaga keimanan, ketakwaan, keikhlasan. Ini insya Allah Ta'ala akan berkembang dengan baik. Dan kita lagi ini karena kalau Allah mengatakan la badana alaihi barakati minas samai wal ardh. Jalan-jalan yang terkadang kita mikirkan itu juga Allah, ternyata juga insya Allah akan ada jalan keluarnya. Ini satu sisi yang juga mesti kita khususnya kepada sisi tatakan dari sisinya ya. Ini betul-betul harus ditanamkan ya. Allah benar-benar kembali bahwasanya dia seorang pendidik, bukan sekedar sebagai pengajar saja, tapi mendidik dengan semua apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah karuniakan kepada kita. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita segalanya. Rabbul ladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Rabbul ladzi a'ta kulla syai'in, Rabb kita yang telah memberikan segalanya. Tsumma hada, kemudian juga memberikan petunjuknya. Bimbingan, alhamdulillah, apalagi kita dikenalkan dengan Islam, dikenalkan dengan sunnah. Ini sudah masya Allah, luar biasa. Kenikmatan tidak bisa diukur dengan dunia dan sisi. Maka akhir dan pendidikan terkait dengan perubahan yang secara moral bersifat lebih baik. Sini perubahan atau kemajuan secara fundamental adalah terjadinya perkembangan internal diri manusia. Lalu ada terlihat perkembangan internalnya dari dalam diri manusia itu sendiri, dengan keimanan dan ketakwaannya, ketundukannya, bukan sekedar hanya dari sisi eksternalnya saja, masalah-masalah yang lahir. Oh ini cerdas, oh ini IP-nya tinggi, oh ini nilainya bisa. Bukan sekedar itu saja, tapi lebih dari itu adalah bisa tertanam dalam diri, bisa ketundukannya, keistiqomahannya ini tertanam. Ya. Maka apalagi kalau sekarang ini ya, umumnya orang kan mengukur itu hanya dengan sekarang ini ya. Bayangnya juga menimpa kepada masalah pendidikan ini, itu ukurannya dalam bulan timbangannya, timbangan materi ini ya. Kalau yang gedungnya bagus atau juga apa namanya sisi luarnya, nah itu yang dia bahas sebagai timbangan, kalau itu adalah bagus. Karena itu juga Allah Subhanahu harus mengatakan di bayangannya itu timbangan manusia. Pamai zaman dahulu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fa akramahu wa na'amahu, ketika akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Rabbi akraman, Rabbu telah memuliakanmu. Ini ukuran kemuliaan itu dianggapnya adalah kalau itu tadi luasnya rizki, kecukupan, gedungnya megah dan seperti sukanya nanti. Tapi ketika sulit, wa amma idza mabdalahu faqadara alaihi rizqah fa yaqul rabbi ahana. Kasihan, mengibatkan sekali. Uang kelasnya kayak Padahal dari situlah, bukan apa namanya, bukan tolak ukurnya adalah dari sisi ini. Ini juga menjadi tolak ukur sekarang ini bahwa mengukur sesuatu itu dengan materi. Dan kita juga punya pengalaman seperti itu. Ketika masih orang jahilah, masih loko-loko, masih kencara, ya, masih dalam perjuangan, masya Allah. Gratiskan orang datang ke santri banyak itu ya, gratis bisa, di orang tanpa biaya bisa. Tapi setelah diwajibkan bayar, pokoknya sekian bayar, mahal lagi ini. Satu orang dari itu sulitnya luar biasa. Ini nanti kembalinya kena isimkan ini nanti tetapi dinaikkan di sana. Tapi itu kenyataan. Kenapa kok jadi bisa seperti itu? Ini adalah karena dari apa namanya itu keberkahan dari kita itu. Kenapa ketika masih melarang kita gratiskan orang, kita mendidik orang? Ketika ketika sudah kecukupan, kemalahan kesulitan. Untuk hilang keringanan saja harus lapor, harus ini itu, harus apa namanya istilahnya ada timbal balik. Keringanan, tapi kamu harus jangan datang proposal yang ini, yang itu. Ya apa bedanya? Ini masalah-masalah yang kita juga sadar. Kenapa kok bisa seperti itu? Kita kembali pada apa namanya? Bagaimana pendidikan untuk membangun mental dan juga para ulama sudah. Maka ini sekali lagi adalah kembali kepada dari konsep iman dan takwa. Dan konsep kembalinya juga pada hati, kemantelan hati. Karena kalau hati itu, ya namanya hati itu menyerah kepada siapapun. Jangan-jangan kita Rasulullah SAW sendiri juga selalu berdoa. Menunjukkan Rasulullah sendiri juga tidak bisa, tidak merasa aman. Ya. Beliau sendiri yang mengatakan qulubu bani Adam baina usbuhi min athabi'ir rahman. Hati manusia itu di antara dua jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kayfa yasha. Dan Rasulullah juga kena dia berdoa muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini wa ya mutarrifal qulub tsabbit qalbi ala ta'ati. Kita lebih utama dengan doa ini. Kita lebih berhak dan lebih sering berdoa dengan doa ini. Supaya ditampakkan kepada kita hak adalah hak, yang batil adalah batil, dan benar-benar ditampakkan kepada kita keberkahan-keberkahan dari pendidikan kita. Maka ini pendidikan konsep dalam fitrah itu bukan sekedar terjadinya perubahan eksternal saja, mencerdaskan. Ini kalau sarangan pemerintah kan mencerdaskan kehidupan bangsa, kan begitu. Nah, itu umumnya seperti itu, ya, adalah eksternal. Tapi internalnya banyak orang cerdas, banyak orang pintar, tapi tidak terjadi. Assalamualaikum. Banyak orang cerdas. Tapi tidak terjadi. Maka apalagi kadang-kadang yang cerdas tapi kemudian malah jadi komoditi. Sekarang ini jadi bisnis. Satu orang-orang pintar pun juga seperti itu. Semua bisnis and bisnis. Jadi komoditi. Sampai pendidikan itu juga jadi bisnis. Ini kalau sudah mengarah ke seperti itu, yang tadi manajemennya, manajemen ukhuwah imaniyah, ya kan seperti itu, manajemen kebersamaan, kekeluargaan, keterbukaan, akhirnya kayak manajemen istri, ya. Jadi kalau sudah seperti itu juga alamat kurang baik. Dan ini pengalaman. Saya katakan seperti ini adalah fakta dan kenyataan di dunia pendidikan kita. Sampai toh sekali lagi kepada yang menisbatkan kepada sunnah sekalipun. Yang menisbatkan kepada sunnah sekalipun. ini tidak menimpa kepada siapa, karena apa yang namanya dunia kuhuri hurwatul harbirah, namanya dunia itu adalah seperti ini hurwatul harbirah, sangat manis dan hijau. Orang sudah kalau dengan ini hijau yang manis-manis itu senang, tapi kalau orang Solo namanya manis ya. Orang sudah dengan Solo yang masakan juga manis semuanya. Ini masalah yang kita lihat. Maka ini tadi dari manusia yang cerdas-cerdas seperti itu, akhirnya cerdasnya apa? Untuk mengakali orang. Sampai yang tidak sejalan pun juga, pokoknya bukan lagi kita dalam akhirnya. Kalau tidak sesuai dengan tidak lagi ada ta'awun, ta'awun, begitu. Namanya apa? Manajemen PT kan seperti itu, pabrik kan. Pokoknya kalau mengajarkan hukum gosen yang berlaku, ya. Contohnya hukum gosen yang berlaku, ya. Bukan lagi nanti ini yang kita sedikit menangkan. Tapi jika terkadang menghadiri sesuatu itu jadi tidak bisa berbuat banyak ya. Karena apalagi kalau tidak mampu sistem ini yang berat ya. Yang jujur acur gitu ya pokoknya ya. Jadi jujur pokoknya acur gitu. Acur pokoknya. Ini susah seperti tidak mampu sistem ya. Maka ini tidak berarti dan tertanamnya nilai-nilai rohaniya, keimanan dan ketakwaan terhadap peserta didik dewasa ini sangat terkait dengan dua faktor penting dalam proses pembelajaran di samping banyak faktor-faktor yang lain. Ini kita sebutkan yang pokok saja. Kedua faktor tersebut adalah yang pertama turuk tadri, metode pendidikannya. Kemudian yang kedua adalah SDM orangnya itu sendiri. Sekarang manajemennya bagus, tapi strategi pendidikan dari secara umum istilahnya manajemen pendidikannya bagus, tapi strategi si pendidik dalam mendidik ini juga tidak memahami bagaimana pendidikan. Karena namanya pendidikan ini tidak hanya membutuhkan orang cerdas, orang pintar saja. Banyak orang pintar tapi tidak bisa mengajar. Dan itu pengalaman diajar oleh profesor. Tapi juga profesor ini mengajar itu masih mendingan diajar oleh yang baru tamat S1. Karena namanya ngajar ini terkadang juga mau hibah. Ada perbuatan mau hibah. Bagian orang memang diberikan apa namanya kemampuan untuk bagaimana bisa apa namanya memindahkan ya, dengan baik, mentransfer ya, ilmunya dengan baik. Baik seperti itu. Maka ini juga strategi pembelajaran. Ini sangat penting sekali bagaimana. Dan ini juga subhanallah. Kalau dalam pendidikan dalam metode didaktik itu pun juga sebenarnya kita sudah punya apa yang kita contoh kalau Rasulullah SAW nanti sama kita akan lihat banyak sekali semuanya itu sudah ada pada pribadi Nabi alaihi salatu wassalam, hanya sekarang kita tidak menggali. Sementara Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata-kata uswatun hasanah Allah sampaikan dalam bentuk nasihat. Bentuk nasihat di sini adalah tufidul umum. Dalam semua Rasulullah menggunakan teladan yang baik, khususnya dalam masalah pendidikan ini. Dan ini saya kira diatur oleh kawan ataupun lawan. Bagaimana didik anak di alihi salam. Kenapa? Karena Rasulullah dididik oleh Allah langsung. Bagaimana kata Abu Bakar Siddiq bagi Allah dan ketika bertanya pada Rasulullah, man adzada, siapa mendidikmu? Qala adzadani Rabbi fa'ahsana ta'lim. Adzadani Rabbi fa'ahsana ta'lim. Rabbku yang mendidikmu dan sangat baik didikannya. Maka kita lihat ketika yang mendidik itu baik, tentunya hasilnya juga baik. Dan kita lihat bagaimana didikan Nabi alaihi salam. Maka kalau kita menginginkan seperti itu ya, kita mesti mencontoh. Maka jangan sekarang kemudian didikan itu tidak berhasil, lalu kemudian kita keluar dari koridor yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, jangan tidak akan berhasil. Berarti dalam tanda kutip dalam ini ya, kita koridor-koridor Islam. Ada pun kalau berhasil dalam koridorkan sama mata lain, nah ini mungkin masih tidak ada masalah. Karena sekarang kan, modelnya kan, apa? Model didikan sekarang kan, apa namanya? Apa sekarang itu modelnya? Kalau dulu kan paket sekarang, jadi itu KTSC itu. Ini apa namanya? Penilaiannya kan sudah apa namanya lebih regional gitu ya. Tergantung bagaimana penilaian masing-masing gitu. Jadi ya ada istilahnya orang bodoh, anak bodoh nggak ada. Anak nggak boleh dibilang bodoh, nggak boleh. Nggak ada, tergantung dari gimana penilaiannya. Tapi kalau Islam jelas punya koridor, ya, punya batas. Maka metode pendidikan ini, kemudian juga kepada gurunya juga. Karena kita lihat Rasulullah SAW ketika mengirimkan dari-darinya guru-gurunya pun juga dididik. Nah sekarang ini namanya kalau sudah jadi aneh sudah, katanya berhenti ya. Maka ini dalam bisnis pendidikan Islam seharusnya menggunakan metode pendekatan yang menyeluruh terhadap manusia. Ini bersah dari semua ini. Meliputi dimensi jasmani dan rohani, lahiriah dan bahiriahnya saja. Jauh lahiriah dan bahiriah. Jadi ini yang nanti akan bisa menghasilkan internalnya dan juga pun eksternalnya. Maka seorang ini terlahir dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini subhanallah kalau kemudian kita pertama dua biasa, kita akan jauh memang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang beliau adalah telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita lihat adalah bagaimana strategi pendidikan yang beliau lakukan ini sangat akurat dan sangat kokoh sekali. Pandangannya jauh tidak kepada apa namanya hasil yang instan. Pandangan sangat jauh sekali. Jadi kita lihat bagaimana pada sikap-sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengambil keputusan itu juga tidak apa namanya tidak terburu-buru. Tapi pandangannya adalah sangat jauh sekali. Seperti dalam suruh Hudaybiyah misalkan. Ketika dalam suruh Hudaybiyah dalam perjalanan Hudaybiyah. Di mana dalam pandangan para sahabat semuanya, 10 poin perjanjian itu semuanya adalah menyudutkan Rasulullah dan umat Islam saat itu. Tapi Rasulullah SAW pandangannya adalah lebih jauh. Tidak memandang dengan sesuatu yang instan. Bagaimana bisa kemudian yes, istilahnya mengalah tapi bukan kalah. Ini kita lihat orang seperti Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah bukankah dia kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan. Banas kata Rasulullah. Alaih tafadlah nabil jannah wa fadlahum finnar. Bukankah yang terbunuh dari mereka itu yang terbunuh dari kita di surga dan terbunuh dari mereka di neraka. Banyak. Kita lihat begini kan seperti itu. Gak ada yang disalahkan oleh Rasulullah. Kata Umar, kenapa kita mesti ngalah? Tapi kita lihat Rasulullah ternyata juga mengajari untuk mendidik lebih jauh. Bukan masalah yang instan yang sebentar. Bagaimana juga ketika Khabbab bin Arad datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada kami dengan awal-awal dakwahnya berat. sangat sulit sekali, masa-masa itu sangat sulit. Yang seandainya Rasulullah mengangkat kedua tangannya minta kepada Allah pasti dikabulkan. Jadi itu sangat pasti dikabulkan. Tapi kita lihat bagaimana mana Rasulullah kemudian memberikan apa namanya berita-berita bahasanya dulu ada yang dibelah dari itu. Dulu bahkan ada yang sampai digergaji, dibelah jadi dua tetap bertahan dengan keimanannya. Ini didikan. Bukan kemudian kasih obat terselang terus selesai urusan. Jadi kita lihat di sini apa yang di Rasulullah melaksanakan tangankan kepada para sahabat dalam pengelola sangat jauh sekali mendidik untuk sabar dalam hal ini, mendidik untuk mau sabar, untuk siap menghadapi berbagai masalah. Makanya kita lihat bagaimana berikut ini mereka adalah sangat kokohkan para sahabat Rasulullah SAW dalam ibadahnya juga luar biasa, dalam menghadapi kepada apa ketika dalam jihad juga mereka luar biasa. Ini dia yang diberikan Rasulullah SAW yang kelihatannya adalah sangat sederhana sekali, tapi adalah sangat mendasar. Dia tak ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini juga penting ya juga bagi seorang pendidik untuk memahami tiga poin seperti apa yang Rasulullah SAW mendidikkan kepada para sahabat ketika mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal misalkan, innaka ta'ti qauman ahla kitabin fadzakur awwala ma tad'uhum syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini subhanallah. Bagaimana Rasulullah SAW menanamkan kepada seorang pendidik, seorang dai, seorang mubalig yang mau dikirim ini supaya pertama dimatakan inna kata si kaum ahli kitab, engkau akan mendatangi satu kelompok dari ahli kitab. Ingat ahli kitab itu bukan badui, juga bukan orang unik, orang kampungan. Mereka dari orang-orang yang punya akademi, punya basic latar belakang pendidikan, punya ilmu. Akhirnya di sini seorang pendidik juga harus memahami siapa yang akan di transfer dari ilmunya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika memahaminya tentunya dalam metode yang disampaikan. Ini juga harus pas. Paling kita menghadapi anak-anak bagaimana. Kadang ada yang spesial, ya. Spesial, spesial pentingnya, ya. Bandelnya. Ya. Kalau yang baik-baik sih, aman-aman, aman-nyaman saja. Kita ringan-ringan saja. Karena apalagi dia sih bisa apa ya. Anak-anak yang cerdas itu petangga, ya. Tapi anak-anak yang bandel, yang bebel lagi, bandel bebel lagi. Jadi, maka yang seperti ini juga dipahami bagaimana mendidik kepada menghadapi anak-anak yang seperti itu, orang-orang seperti ini. Dan Rasulullah SAW juga, ini jadi nasa ala tadiyahu ini. Itu dengan kadar akan melihat. Maka juga itu yang ditanamkan orang tua kepada Mu'adz bin Jabal pada para dai-dai untuk bisa bagaimana cara menyampaikannya itu juga pas, istilahnya menempatkan pada tempatnya. Dan tentunya Rasul mengatakan bahkan awal kata umum yang disampaikan sama, kemudian yang ketiganya juga memahami betul apa yang mau disampaikan. Ini kadang-kadang ketika seorang pendidik, seorang pengajar tidak persiapan yang mau disampaikan itu apa atau belum mengerti betul. Akhirnya ini tuh menghadapi dalam menyampaikan itu juga akhirnya kemudian tidak apa namanya tidak kurang bagus lah. Ketika seseorang memahami satu materi misalkan dari satu materi apalah, misalkan satu contoh, misalkan tentang masalah sholat. Sholat ini kan penduduknya banyak nih. Aku misalkan tentang yang ringan saja. Tentang masalah wudhu lah ya, semuanya wudhu misalkan. Ini juga memahami betul, dipahami betul bagaimana keisiatnya syukur itu bisa dipahami, dihafalkan dari dalil-dalilnya. Tapi minimalnya semua dipahami dengan baik. Dari fardhiyatnya, dari wajibatnya, dari sunannya, dari mustahabatnya, semuanya ini dipahami dengan betul, dengan baik. Juga tentang sifat-sifatnya, bagaimana keisiatnya, itu dikuasai. Bagaimana Rasul mengatakan takun awwalan tad'uhum. Jadikan yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Ini juga memahami betul makna la ilaha illallah. Dari konsekuensinya, dari syarat rukunnya dan seterusnya. Bagaimana aplikasi lawali yang harus ditunaikan dari kalimat la ilaha illallah. Maka ini tiga hal yang mesti dipahami oleh orang beriman. Yang pertama, memahami siapa yang akan didiknya. Yang kedua, memahami bagaimana cara mendidiknya. Dan juga yang ketiganya adalah memahami materi, materi yang akan didiknya. Maka ketika mau mengajarkan satu bab, ini biasanya sudah betul-betul persiapan. Enggak ada masalah kalau memang tidak semuanya harus apa, kalau memang sudah paham betul. Maka di sini juga dari sini dituntut juga untuk belajar. Seorang guru, seorang ustadz itu juga belajar. Tidak kemudian karena sudah jadi pengajar, pendidik kemudian tidak belajar. Bahkan ini semakin memberikan semangat kepada kita untuk kita belajar. Bagaimana para ulama seperti itu ketika ditanya tidak bisa, maka mereka juga bagaimana untuk mencari tahu agar apa yang tidak diketahui itu kita juga tahu. Ini yang terakhir. Kemudian terkait dengan masalah pengertian dari metode pendidikan Islam. Maka jelas bahwa pendidikan Islam, metode pendidikan Islam ini adalah berbagai macam cara yang digunakan oleh pendidik agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Jadi yang menghasilkan baik dari internal dan eksternalnya. Karena metode pendidikan hanyalah merupakan salah satu aspek dari pembelajaran. Dan namanya pendidikan itu komplek lah, masalahnya adalah sangat luas sekali. Nanti kita akan kita bahas juga bagaimana metode kita dalam pembelajaran. Maka dalam menentukan metode apa yang akan digunakan harus selalu mempertimbangkan aspek-aspek lain dari pembelajaran, seperti karakter peserta didik, tempat, suasana dan juga waktu. Ini kadang-kadang sejujurnya anak-anak spesial. Spesial dari dana-dana pendidiknya ya. Mau pulang, buka buku. Lampu mulai. Anak-anak gitu ya. Paling banyak nanti tinggal tidur. Ya. Masih mending kalau mungkin apa namanya kalau tinggal tidur, apa lagi kemudian ketika melihat anak-anak seperti itu ditambah lagi marah-marah. Ya. Wah. Dan harap itu lagi akan pada masuk. Itu lagi bisa jadi sudah masuk kelas, anaknya bubar semua. Jadi ini kenyataan. Itu santren juga tidak sedikit seperti itu. Saya katakan, dan punya pengalaman seperti itu. Maka menghadapi anak seperti ini, enggak usah. Enggak, namanya belajar tidak menjadi kita textbook gitu ya. Melihat anak-anak seperti itu sudah masuk, aja ngobrol, bawa hati mereka. Ini juga harus pinter. Menghadapi seperti itu juga bawa. Nah, kalau sudah mereka sudah berikan perhatian, baru kemudian kita masuk pelajaran. Dalam kondisi di anak-anak ini sudah betul-betul sudah siap. sudah lama tuh, sudah masuk kelas, ngabsen, pulang-pulang-pulang. Nah, kemarin langsung pelajaran sampai ada buat ini. Sekarang kita lanjutkan kembali. Wah, sudah. Bulan apa gitu ya? Ini anak-anak spesial. Apalagi sudah jamnya siang, gitu ya. Itu sudah bosan ini. Dan ini sama sekali tidak. Kita akan sampai sendiri seperti ini. Makanya juga harus melihat kepada tadi karakter anak-anaknya, juga peserta didiknya, juga budak tempat, suasana dan waktu pagi, waktu siang itu juga beda. Kita juga harus melihat seperti itu. Jadi itu waktu rumah teman-teman supaya tidak membosankan. Ini aspek yang diperhatikan dalam metode pembelajaran yang kita terapkan. Kemudian tentang prinsip metode pendidikan Islam itu diantaranya, itu pendidikannya apa diantaranya, agar proses belajar tidak menimpa dari tujuan pendidikan Islam. Seorang pendidik dalam menggunakan metodenya harus berpegang kepada prinsip-prinsip yang mampu mengarahkan kepada tujuan tersebut. Tentunya ini kembalinya kepada apa yang dipahami betul dari bagaimana metode pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya dalam suasananya menyenangkan, tidak membosankan, ya. Kemudian juga memberikan pelayanan dengan lemah lembut, karena ibaratnya kayak apa namanya murid itu ibaratnya pembeli, ya. Yang kita mau mentransfer, mau memindahkan milik kita kepada mereka. Namanya pembeli itu kan raja. Maka seperti itu, jangan menganggap ada. Maka seorang seorang guru, seorang ustadz itu adalah khadim, pelayan, yang melayani, yang mengobati. Ini kepada anak didiknya. Memberi apa? Maka yang namanya melayani tentunya adalah dengan baik, lemah lembut. Ya. Namanya kelembutan itu tidak mesti harus halus kayak mata duwe. Ya. Ini tidak. Namanya sikap lembut itu adalah menempatkan pada tempat yang baik. Terkadang ada yang lembut. Kelembutan yang harus diselampe ya selampe ya. Sempit-sempit. Ini juga sikap kelembutan. Ketika dengan seperti itu memang itu bisa merubah suasana. Ya. Sekali lagi juga melihat kepada keadaan. Jadi itu merupakan bagian dari kasih sayang, bukan hukuman. Tapi itu adalah bagian dari kasih sayang. Maka ketika seorang guru meskipun menghukum kepada muridnya, tidak menjadikan muridnya itu kemudian balas dendam. Tapi menjadikan seperti adalah seperti orang tuanya sendiri, seperti bapaknya, dan artinya semakin menjadikan si anak itu bahwa menjadi semangat, bukan malah ketakutan. Maka di sini juga sekali lagi melihat kepada karakter anak didiknya, karena memang karakter orang karakter anak juga bermacam-macam. Kemudian juga yang ketiga adalah kebermaknaan. Jadi bantuan mana kita adalah mau mentransfer keilmuan. Tidak kemudian ngobrol sana sini, ya. Bicara dengan tanpa makna. Tapi bicaranya kita adalah pengarahan. Dan seterusnya juga dengan keterbukaan, komunikasi terbuka. Tidak menjadikan kelas atau suasana itu serem, ya, dan tegang. Ini yang kemudian malah jadi repotnya. Dan senantiasa mendatangkan sesuatu hal yang baru. Setiap hari, meskipun setiap hari ketemu, tapi seakan ada sesuatu yang baru bagi mereka. Maka insya Allah sana akan menyebabkan tidak bosan juga anak jadi senang. Kemudian juga dengan Zulkul Amsal, dan ini Zulkul Amsal itu sangat penting sekali. Dan ini yang sangat berhasil bagaimana dan itu dalam metode pendidikan Al-Quran, di mana banyak sekali dalam Al-Quran darul anzar dengan berbagai perumpamaan-perumpamaan. Sekarang dengan alat peraga juga masuk dalam kategori darul anzar ini. Alat peraga ini juga penting. Kemudian juga apa seperti dalam Al-Quran, bagaimana menjelaskan sesuatu yang abstrak yang sulit untuk dijelaskan, kemudian dengan apa bisa dijelaskan dengan lebih baik dengan sesuatu yang konkret. Ini sangat banyak dalam Al-Quran. Atau seperti itu. Dan itu lebih mengarah. Mengarah kemudian si anak untuk juga berpikir. Motoriknya ini berjalan. Digunakan dengan baik. Bagaimana dalam Al-Quran? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa fawqaha bis-sama. Menjelaskan syajaratul iman. Mau menjelaskan iman tentang iman kan abstrak. Apa itu iman? Lalu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seperti satu tanaman yang bagus. Yang baik di depan rumah ditanam, bagaimana namanya tanaman ini kan dari banyak unsur ya. Ada akar, ada batang, ada dahan, ada daun, ada buah. Maka seperti itu iman. Ada banyak unsur. Namanya pohon seperti itu tentunya juga tidak aman ya. Dari gangguan. Tidak juga dari akarnya, mungkin batangnya, mungkin dari daunnya, dari dahannya, bahkan juga dari buahnya. Maka tentunya kalau menginginkan tanaman yang baik ya, tidak bisa kemudian ditanam begitu saja dia ya. Dibersihkan, di siang di kanan kirinya mungkin ada rumput-rumput yang mengganggu, dipupuk, dijaga ya. Pokoknya setiap hari harus di ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seperti itu iman harus dikoreksi setiap saat, harus diperhatikan setiap saat. Seperti kita punya tanaman yang baik. Orang lagi kalau hobi satu tanaman, kalau duluan antohim, masya Allah, setiap siang malam selalu di seperti itu. Orang kalau boleh punya kesenangan, dijaga dengan satu hobi dan apa saja. Ikan, burung, apa ya, itu luar biasa. Maka seperti itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan iman adalah harus dijaga dari semua ini. Makanya dalam pemerintah dan itu sangat banyak. Masalah kamu masih dekat, cinta melalui ya, cinta terukur ya. Ini perumpamaan-perumpamaan yang kotor, yang buruk pun juga banyak dalam Al-Quran. Karena dari himal yang juga ini juga berbelakang. Kalai jadi dari dari yang turun hawa wal mau bawa luhuri yang mahmud. Seperti saya kalau onta yang mati kehausan di tengah sahara. Wal mau bawa luhuri yang mahmud, sementara air ada di atas punggungnya. Ini orang-orang yang berumpamaan semuanya bilang. Berulang saja sekali lagi seperti itu sangat banyak. Dan biasanya dengan cerita-cerita seperti itu akan bisa lebih mengenalnya. Bukan ini kita mengenal. Ini berulang saja. Maka ini yang perlu diperhatikan. Karena itu kita lihat bagaimana di antara metode pendidikan dan kemampuan itu kotor ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita dengan kisah-kisah orang-orang dulu kita, baik dari kalangan ahli tauhid atau mungkin tauhid, orang-orang mengingkari tauhid, bagaimana akhir kesudahan mereka, bagaimana ini juga demikian ya. Dan sekarang yang cerita-cerita seperti itu akan lebih bahkan lebih mengenai ya. Seperti juga Rasulullah SAW menyatakan pada sahabat tentang mau mengatakan pohon kurma itu aja ada sebuah pohon yang begini, begini, begini, begini. Semua para sahabat pikirannya dibawa untuk kelini ya. Menghayal ke semua pohon-pohonan yang ada di lembah, di Sahara. Kata Umar, pikiran tak tetap seperti pada pohon kurma. Hanya beliau tidak menyampaikannya. Jadi semua artinya ini dalam mengajar untuk berpikir dengan kita, dengan pelajaran. Maka ini dengan ini antara yang harus ditanamkan. Kemudian Bapak Nabi Ibn Rahim Alim Rahimahumullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sanankan kepada kita adalah merupakan teladan yang baik, khususnya dalam masalah pendidikan ini. Dan beliau sebagaimana dikatakan adzal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi dai haqqi jihadi, telah menunaikan amanah dan salah pendidik pun juga tiada lain adalah mengemban amanah. Bagaimana yang telah diemban oleh Rasulullah sama masalah. Maka salah pendidik ini hakikatnya adalah membawa estafet saja, estafet di sana adalah amanah. Wanasohan ummah, dan Rasulullah juga telah menasihati ummah. Dan seorang pendidik pun juga seperti ini adalah mengingatkan dengan nasihat kepada umat wajah ada tidak hak bagi yang diberikan. Dan ini dalam masalah ilmu, transfer ilmu dalam merupakan jihad. Jadi merupakan jihad. Meskipun tidak dengan pedang, bahkan ini lebih mulia. Kadang-kadang berhutang. Karena tidak semua orang, tidak semua orang bisa. Kalau dia dengan pedang, siapapun bisa. Tapi dia dengan ilmu, hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan. Karena itu, orang-orang yang kompeten dalam pendidikan ini risalah. Berkaitan lebih, buatnya adalah orang-orang khusus. Tidak semua orang. Tidak semua orang itu bisa melakukan itu. Karena itu hendaknya itu disadari bahwa bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam karena itu dikhususkan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini harus sungguh-sungguh. Wajar ada tidak apa ya, bagaimana kata sesuatu yang Fauzan teman-teman persis ketika beliau dengan hadir di auditorium di Jalan Islamia datang dari Riyadh dengan ceramah, masya Allah, mengatakan antum fi khair, antum fi jihad. Jadi memberikan nasihat kepada kita orang-orang berkompeten dalam masalah ilmu dan masalah pendidikan belajar, ini dikatakan antum fi khair, antum fi jihad, dalam jihad. Maka hendaknya sungguh-sungguh. Bagaimana Rasulullah SAW berjahat dari Dahi hampa dia tadi. Karena sekali lagi orang yang kebetulan berpikir ini orang-orang dikhususkan. Maka hakikatnya adalah membawa estafet tugas dari Rasulullah SAW. Karena itu hendaknya dengan biasa juga menjaga diri. Karena diikuti, karena guru itu dikatakan orang Jawa bilang digugu dan ditiru, bukan wagu dan saru. Jawa bilang digugu itu namanya digugu dan ditiru, bukannya diikuti. Bukan malah kemudian wagu dan saru. Maka harus artinya seorang pendidik itu harus senantiasa mengasah diri. Bahwa dirinya dalam menjadi cermin dilihat. Dilihat, makanya itu mestinya malah menjadikan apa namanya senantiasa bisa menjaga diri. Contoh apa bisa lebih baik. Karena kekhawatiran tidaknya kemudian apa? Jadi akan bisa menjadi diri kita sendiri. Untuk kita tidak terjauhkan dari hal-hal yang kurang baik. Kalau apa yang kita lakukan itu adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisi yang lain dilihat juga oleh murid-murid kita. Jangan sampai kemudian kepala mengatakan itu, guru ini berdiri, murid mengajinya, akhirnya mengajinya berlari saja, mengajinya, akhirnya menang. Ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kira-kira bagaimana pribadinya diadain di sana kompeten. Dari pribadi Rasulullah SAW memiliki pribadian dan nilai-nilai kepemimpinan serta pola manajemen yang baik, sehingga strategi pembelajaran Rasulullah SAW dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik. Tidak ada lagi mungkin Rasulullah SAW adalah seorang Rasulullah yang tentunya berbeda dengan manusia biasa yang segala sikap dan tingkah laku serta perbuatannya sangat dipengaruhi, bahkan selalu dalam bimbingan wahyu. Tetapi bagi manusia, Rasulullah memang telah memiliki kepribadian yang terpuji, sehingga beliau memperoleh predikat Al-Amin, artinya yang jujur. Begitu pula, begitu pun dengan kemampuan beliau sebagai seorang pemimpin dan kombinasi dari kemampuan dan sikapnya yang mulia terlanjur oleh diri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus pembelajarannya dalam perhatian yang baik. Maka kita, sekali lagi, kalau mau nyontek-nyontek ya, pintar ya, kalau mau nyontek, kita kan hanya nyontek saja kan. Hanya nyontek saja, nyontek ya kepada pintar, nyontek kepada Rasulullah, jelas itu sudah berhasil. Meskipun kita tidak sama dengan Rasulullah ya, dan kita juga bukan Rasulullah, tapi minimalnya kita punya arahan ya. Seperti itu ya, bila sangat jauh sekali Rasulullah, dan manakala kita senantiasa bagaimana Rasulullah senantiasa dalam bimbingan wahyu, kita juga manakala kita senantiasa mengikuti beliau, ittiba kepada beliau, maka ini senantiasa dalam bimbingan wahyu. Dan sendiri seperti ini, bagaimana seperti itu kata-kata benar atau tidak, kan akan senantiasa menjadikan kita lebih hati-hati dalam langkah ya. Maka kalau Rasulullah memang kondisinya seperti itu dan kita diwajibkan untuk mengikutinya, maka insya Allah manakala kita mencontoh yang baik, mencontoh yang pintar. Artinya kalau hukum mana aja, kalau nyontek yang terbaik yang pintar, yang benar ada 10 yang minimalnya 8, 7 atau lulus itu kita berhasil ya. Kita berhasil kan seperti itu. Nyontek sama yang bodoh, nyontek sama yang ya, iya. Tambah tidak karuan malah. Ya. Maka pada sisi terakhirnya adalah mengenai strategi. Ya. yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan pesan-pesan pendidikan ini. Sehingga tujuan yang dikendaki dapat tercapai dengan baik. Jadi masya Allah ya, dalam tempo tidak lama, 23 tahun, ya. 23 tahun di tempo yang tidak lama, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, dan 10 tahun di Mekah pun juga dalam kondisi yang seperti itu. 13 tahun itu pun juga, tapi kita lihat bagaimana penanaman yang sangat luar biasa ditanam pada Rasulullah SAW. Bisa menghasilkan manusia yang sangat luar biasa, yang itu menjadi tersasar dan sejarah ya. Maka kita tentunya juga melihat seperti itu. Jangan kemudian manusia menjadi manusia yang hanya terbawa oleh sejarah saja, tapi bisa proses pada sejarah, bisa membuat sejarah ya. Maka ini diantaranya yang di strategi yang dilakukan orang tua maupun tenang mendidik dengan yang pertama mendidik dengan contoh keteladanan. Bagaimana umat dari saudara dia ini telah berkenan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan ala kubur Rabbil Ilahi Bapak Hadana dengan kainya firman dengan akhir Rabbil Ilahi Bapak Hadana. Dan keteladanan ini sebenarnya juga dalam semua ini kita anggap dalam semua bahasa-bahasa kepada kita. Teladan dalam semua, dalam kesederhanaannya, dalam kerapiannya, kebersihannya, dan juga teladan. Seperti juga di dalam hari yang diberi, hari di sana yang masyhur. Ya. Ini juga merupakan teladan yang baik. Bagaimana contoh di Quran itu rapi, bersih, datang kembali ke diberi dengan keteladanan ini juga, dengan pakaian yang bersih, putih, bersih, rapi. Di majlis ini merupakan keharusan untuk kita takzim kepada majlis ini. mendidik kepada kita juga apa namanya untuk ta'zim kepada majlis ini. Tidak datang kumal, lusuh, bau, kerkil, kumal. Ini keterangan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam untuk memuliakan pada majlis ini. Karena itu para ulama pun seperti ini. Mereka jadi telah mengajar kepada hal yang baik. Namanya sederhana. Ini meskipun dengan pakaian yang sederhana, tapi rapi, bersih, gitu ya. Tidak menjadi mewah, tidak menjadi baru. Ini Rasulullah SAW kesederhanaannya dalam masalah dunia benar-benar ditahankan. Bagaimana seorang nabi, ya, seorang rasul ini dengan pakaian yang juga seadanya, beliau juga dengan apa melakukan pekerjaan rumahnya sendiri juga, ikut membantu keluarganya, istri-istrinya juga dibantu. Tidak kemudian apa namanya juga dalam mendidik kadang-kadang apa kurang perhatian. Sampai di rumah kemudian ya kalau di luar rumah masya Allah ya santunnya baiknya masya Allah, tapi ketika di rumah sama istrinya sama anak-anaknya sama ini nilai lain menuntut ini dan itu juga tidak sedikit karena sudah capek sudah letih sudah cari nafkah sudah cari ini merasa sudah minta di rumah kemudian ini juga tidak baik seperti itu. Di luar dia ini juga sama. Atau kadang-kadang ketika di rumah di sedang kumpul teman, kemudian di tempat pendidikannya pun juga kadang-kadang malah sampai makan korban. Padahal sebenarnya masalah-masalah di rumah lagi tumpuk dengan istrinya sampai di sekolah atau di mana atau di madrasahnya. Ini kemudian murid jadi korban. Ini juga tidak layak seperti ini. Makanya kita lihat Rasulullah SAW seorang pribadi yang berbiasa dalam rumah tangga juga sangat luar biasa. Ini Rasulullah kesederhanaannya dalam masalah dunia. Maka ya. Seorang pribadi juga seperti wara dan juga qanaah. Himmahnya adalah bagaimana untuk bisa memberikan andil dalam pendidikan. Himmahnya perhatiannya itu adalah bagaimana untuk bisa membawa amanah, menunaikan amanah. Sekali lagi yang namanya manusia itu insya Allah akan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyanyiakan kita. Tidak akan menyanyiakan kita, manakala kita ikhlas, manakala kita perhatian yang mendidikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya dunia itu pasti akan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan bukakan itu keberkahan. Dari arah yang kadang-kadang kita tidak menyanyiakannya. Jadi ini kita lihat Rasulullah SAW sekali lagi. Maka yang seperti ini seorang berdiri itu siang. Bagaimana Rasulullah SAW juga terkadang kelaparan ya. Kita ketika Rasulullah malam-malam keluar rumah kemudian tidak lama juga buka karena rumah juga itu keluar. Kemudian Rasulullah bertanya, ngapain kalian malam-malam berdua kok keluar dengan terang mengatakan jelas mengatakan ada juga yang teman-teman keluar tanah lapar. Rasulullah juga menghibur mereka. Saya keluar juga sebab-sebab juga seperti yang menyebabkan kalian berdua keluar. Sedikit saja manusia terbaik, tiga orang manusia terbaik di muka bumi ini dari umat ini lapar atau apa ya. Saya sudah bayangkan bagaimana kamu Rasulullah kelaparan, Abu Bakar, Umar kelaparan. Ini bagi Allah. Kalau kita kelaparan harus lebih siap. Ini orang-orang mulia seperti itu. Bukan berarti orang-orang mulia kemudian dilayani. Ini ya, kadang-kadang mulia seperti ini. Allah minta kadang-kadang orang jahat aja. Jadi ini juga Allah minta. Jadi sekarang kita merupakan ujian bagi kita para mendidik. Kasihan dalam sekarang kondisi-kondisi yang seperti itu. Nah ini terkeberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kondisi apapun ini siap untuk mengajar, siap untuk belajar. dengan kondisi yang kedengarian seadanya pun juga bisa. Istilahnya tidak kehilangan cara untuk bagaimana bisa mentransfer dengan pernafasan atau dengan peralatan pembelajaran yang seadanya. Ilmu juga tetap tidak menghalanginya, karena alat itu dan jika alat saja ini menjadi sia-sia, ya. Maka itu juga teladan yang harus kita lakukan oleh masyarakat. Jangan kemudian karena kurang ini kurang itu kemudian maka ini yang pertama setelah ini kita kalau kita mau bakal senang. Jadi kita boleh ada masyarakat kedermawanan. Ini juga waktu itu bakal senang merupakan teladan yang baik. Khususnya kalau kemudian di apa di bulan kemauan, bagaimana kemauannya Rasulullah SAW dan ini yang akhirnya sulit kan? Maka seperti itu juga penting yang kita tanamkan kepada diri kita dan juga kepada anak diri kita. Bagaimana Rasulullah SAW misalnya dengan Hakim Ibn Hizan misalkan, hadisat yang banyak misalnya Hakim Ibn Hizan yang datang pada Rasulullah SAW meminta terlalu diberi. Namun yang meminta ini jangan diganti. Kalau ada diganti, kalau tidak ya enggak usah kemudian yang suka serapan. Karena Allah kalian jika Allah jadikan Allah mengatakan ba'amma za'ila balatanha. Ini jika Allah ba'amma za'ila balatanha, maka kepada peminta kita jangan dihargi. Masa'il jangan hargi. Dan itu kan Allah untuk pembangunan sana buat inja ala para. Meskipun dia datang dengan naik kuda, tidak juga di belakang kudanya. Datang naik kuda dari minta-minta. Nah itu juga jadikan Allah bahan yang buat anak itu ada di beri tidak ya. Itu waktu Allah Sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan jadikan kalian. Kemudian juga memberikan contoh perubahan yang bersedekah. Bagaimana juga Rasulullah memberikan kepada kaum wanita seperti yang disampaikan di dalam itu tetap dikabulkan. Rasulullah mengatakan yang mana kalau minta atau fadzatna bagi kepada suku nak sholah lima dan terus wahai para wanita bersolah kohan kalau kita akan biar kebanyakan kalian itu jadi umi malahan ini ibuah yang akan berhidat rahimahnya rahmatullah. Contoh-contoh diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sikap kedermawanan diri. Kemudian juga tertawanya beliau dan senda gurunya. Ini juga sebagai seorang pendidik ini penting seperti ini. Tapi tertawa dan senda gurun juga pada tempatnya. Hanya sekedar seperti apa namanya? Ibaratkan seperti garam dalam masakan, ya. Tidak gula dan tidak lebih. Ya. Kalau gulanya kurang asin, ya. Kalau lebihnya keasinan, jadi kan enggak enak. Maka pas guluannya, tertawanya itu juga tidak sampai kemudian berlebihan, sampai kemudian menjatuhkan muruahnya di hadapan murid-muridnya, menjatuhkan harga dirinya di hadapan murid-muridnya. Ini juga pertama-tama tadi juga kepada tempatnya berkurang juga di dunia. Bagaimana waktu Allah terangkan juga berkurang tidak menonton juga kemudian menyerangkan tidak apa-apa menyerangkan tapi dengan didikan-didikan atau dengan bulan-bulan yang juga jadi itu penting akhirnya seorang meneladani pada akan dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bulan-bulannya juga tidak menyakitkan, tidak mengarah kepada hal, tidak mengarah kepada hal-hal yang tapi bisa memperkenalkan suasana dan menjadikan tidak bosannya. Jadi kan mereka mau senyum, mau ketemu, sedikit tertawa, kemudian belajar tidak tegang. Kemudian juga dalam pergaulan tadi ada yang sama pesan. Ini juga apalagi seorang mendidik. Seorang mendidik itu adalah ibaratnya seperti bagi pengganti dari orang tuanya. Ini yang bisa jadi. Harus jadi oleh seorang mendidik. Bahkan seorang mendidik itu adalah sebagai pengganti dari orang tua. Pengganti dari orang tua ini. Maka kadang anak didiknya ingin curhat, ingin apa namanya dia ya sebagai seperti anak, mereka mau umumnya anak-anak itu ingin ngobrol aja apa seperti itu kan apa merajuk kepada orang tua yang ini. Jadi itu lebih sedikitnya. Tapi yang banyak pengalaman seperti itu anak-anak memang masya Allah kadang minta diceritain, minta dihibur. Itu yang harus dirasakan sebagai seorang pendidik. Yang kemudian yang penting sekedar menyelesaikan kurikulum selesai, ya. KTSP-nya, KRTP-nya sudah lunas sudah. Ini umumnya seperti itu. Maka itu yang juga dikeluhkan oleh kebanyakan guru-guru negeri. Kenapa guru-guru negeri itu sendiri tidak percaya karena anak-anak mereka di negeri, ya. Khususnya tinggal di daerah, ya. Jadi karena seperti itu kondisinya. Mereka sendiri mengakui, dan itu banyak cerita. Banyak sekedar menyampaikan kurikulum selesai juga. Ada pun bagaimana si anak ya, terserah. Yang penting KTSP dan apa ya, RPP-nya itu sudah terlunasi gitu ya. Apa yang direncanakan itu sudah terlunasi semuanya. Hanya sekedar menyelesaikan kurikulum jadi. Apa yang kurikulum? Nah, kalau main kurikulum, misalkan dari satu semester kita selesaikan 2 bulan itu jadi bisa selesai. Bisa selesai. Itu bisa sebenarnya diselesaikan dengan tepat waktu pun juga bisa. Tergantung bagaimana kita apa namanya menyampaikan sendiri. Ya sebenarnya kalau diselesaikan 2 bulan itu sudah bisa selesai. Kalau sekedar hanya menyelesaikan itu, tapi apa di sini apa cukup dengan itu? Tidak cukup hanya dengan menyelesaikan kurikulum saja, mengejar target. Sekarang kita lihat banyak target tercapai, tapi hasil dan ini juga memenak kepada para saudari ya sekarang ini. Karena datang sudah tentunya kan sudah dunia sudah selesai masa Allah. Coba ini coba bab enggak ini ya Allah bangga sudah selesai tapi hasilnya seperti itu. Sudah belum berapa jus dengan babanya sudah sekian belas jus yang coba ya. Baik, maka ini yang terjadi ya. Allah mudah maka sangat diperhatikan oleh Allah. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dari pergaulan ini juga betul-betul bergaul dengan murid itu memanfaatkan pada tempatnya agar dihargai dan kemudian perintahnya juga isyarat itu dipahami dihargai oleh murid. Kalau terlalu kelewatan dan anak juga malah kayak dianggap kayak teman biasa. Ini juga kurang baik seperti ini. Tapi jadikan si anak juga tetap menghormati dan menghargai. Kemudian yang terakhir, berarti ini juga terkadang ada janji dan ancaman. Ada janji, kaki aja di support. Wah, yang apa ini? Kaki aja, katakan. Ini hadiahnya kadang enggak seberapa. Tapi nilai hadiah itu, nilai hadiahnya enggak seberapa, tapi penghargaan. Si anak itu betul-betul merasa dihargai. Jadi itu sangat luar biasa. Bagaimana betul bapak orang sana? Dan itu sampaikan orang saya juga tidak sedikit seperti itu. Ah, betul kan? Hafal kita bertohi, Misalkan hafal satu maji awal, hafal tiga betawi, atau hafal salah satu usul misalkan. Ada tadi kaki setia, kaki setia. Masya Allah. Dan anak ketika itu ngapalkan, misalkan hafal ini kaki seribu. Seribu aja. Sebenarnya gak berapa seribu. Tapi anak sampai rumah itu masya Allah kan. Ceritanya Musa tadi kasih seribu sama karena ada kebanggaan. Karena merasa dihargai. Jadi ini penting untuk kemudian kita juga menghargai. Mendidik mereka untuk juga menghargai hasilkan orang lain. Ini satu sisi mereka juga merasa dihargai. Sisi yang lain mereka juga akan tertanam. Kita juga harus memiliki kita untuk juga menghargai orang lain. Sisi yang lain juga terkadang sisi tadi sisi teori juga sisi tadi seimbang. Jadi ini kan Al-Quran. Maka dari pendidikan Al-Quran itu adalah tarbiyah atau tarbiyah. Ketika menyebutkan ahlun nar disebutkan juga ahlul jannah. Ketika menyebutkan tentang kenikmatan surga disebutkan juga tentang beratnya neraka. Nah, ini supaya seimbang. Jadi Rasulullah SAW juga seperti itu dan dalam Al-Quran sangat banyak kan. Supaya kalau kemudian terlalu sering diancam kan, itu jadi takut kan. Takut kelewatan kemudian jadi bisa jadi depresi kan. Atau selalu diberikan terlebih sesuatu yang menyenangkan, yang janji dan seterusnya sampai kemudian menggampangkan kan. Apa itu aja kan. Ini juga satu hal yang di santer itu kan. Maka bentuk-bentuk tarbi pada bentuk-bentuk tarbi ini juga ini juga tanya langkah untuk mau menolong terutama dan terusnya menguji ke dalam beribadah dalam kesabaran ini semuanya alhamdulillah juga para ulama sudah banyak ya memberikan sudah menguji di dalam tarbi berakhirnya ya. Ini juga ini semuanya adalah bentuk-bentuk didikan untuk teman-teman lah. Yang tentunya kita para pendidik adalah lebih berhak untuk apa namanya memperhatikan sisi yang seperti ini. Jadi keseimbangan dalam sistem pendidikan kita. Ini barangkali ada untuk sisi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bila ada pertanyaan kita mencapai sekali lagi dari sini yang saya berikan saya ya sebagai yang terbaik. Tapi mungkin di antara anak-anak juga punya pengalaman atau juga punya literatur yang lainnya mungkin bisa kita cari. Maka sama kita akan memberikan baik dan juga kalian mengambil kita dari soal mataan forumnya. Pemalaman atau mataan kamu dan lain-lain sampai tidak. Pertimbangannya Ini satu fenomena terkait masalah sisi pendidikan. Tadi ditanyakan sama mereka masalah pendidikan maksud Quran dengan model pendidikan dinas yang ada. Ini sebenarnya juga alhamdulillah sekarang ini bisa dibantukan ya. Sebenarnya merupakan satu sisi adalah merupakan satu kebutuhan, dan sisi yang kedua adalah merupakan satu tuntutan ya. Satu tuntutan, dan itu bukan merupakan tujuan tapi yang merupakan tuntutan ya. Yang tentunya untuk mengarah kepada yang tingkatan lebih tinggi dari pendidikan-pendidikan yang sifatnya dalam formal ya. Maka alhamdulillah di diri kita ini juga ada kebebasan, namanya otonomi pendidikan juga ada ya. Ada banyak kelonggaran ya. Ada banyak kelonggaran, alhamdulillah sekarang ini juga diberikan banyak kelonggaran. Maka ini juga sebenarnya bisa dilakukan, dua-duanya itu bisa dilakukan ya. Tapi memang saya bilang ini butuh kepada SDM yang cukup ya, kalau kita menginginkan ini dia ya. SDM yang cukup. Dan dulunya dua-duanya sekali lagi bisa dilakukan, antara tahfiz Al-Quran dengan pendidikan Quran ya. Itu sangat-sangat bisa ya. Karena sekali lagi pendidikan formal itu juga sesuatu yang sebenarnya bisa diterap dengan yang pertama kita mengacu kepada pendidikan pokok dalam kita pendidikan Islam. Ketika kita perhatian dengan Al-Quran, ketika kita perhatian dengan agama, insya Allah yang lainnya itu juga akan mudah. Itu keyakinan harus tertanam pada kita. Tidak kemudian kalau agama ini kemudian umumnya kemudian jadi ini, jangan sampai seperti itu, bisa ya. Itu insya Allah bisa. Karena itu merupakan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terdapat dengan Allah insya Allah yang lainnya akan diberikan lebih banyak kemudian ya. Namun sekali lagi dalam hal ini memang dibutuhkan SDM. Dalam praktek operasionalnya dibutuhkan kepada SDM yang baik, yang juga saling apa namanya tadi tahu antara seorang guru tahfidz dengan guru biologi misalnya ya. Jangan kemudian masing-masing tadi menuntut ya. Harus tahu yang baik. Guru tahfidz mentarjetkan pokoknya harus ini. Sementara guru biologi pokoknya ini. Akhirnya semuanya pokoknya dengan metode seperti itu, kemudian seakan bagi si anak itu dalam merupakan kebutuhan. Jadi pendidikan itu bukan lagi sebagai satu hal yang itu mau merota kepada si anak, tapi mana apa namanya mengarah kepada sesuatu yang itu membebani. Padahal Al-Quran mengatakan qul ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran itu untuk menerangkan yang memberatkan. Ma ja'ala 'alaikum fi dinin min haraj. Maka juga disarankan bahwa bagi anda itu adalah sesuatu yang membebani. Maka ketika guru pintar-pintarnya guru lah untuk memang yang namanya murid ya, kita juga merasakan dari murid atau namanya dalam belajar kan memang berat ya. Tapi seorang guru itu harus bisa mendidik, harus bisa memberikan motivasi yang baik. Sesuatu yang berat itu menjadi ringan, terasa ringan. Bagaimana sesuatu yang berat itu bisa menjadi terasa ringan? Seperti contoh gampang misalkan ya. Namanya menghafal Quran. Jangan melihat kepada ayat-ayat yang banyak sekali, apalagi satu kitab tebal yang mau dihafalkan ini. Melihat ke ini ya sudah. Tapi coba yang kurasi. Itu matematika. Secara rasio saja ya. Misalkan sehari satu ayat saja misalkan. Dari satu ayat konsisten ya, yang kita tarangkan itu adalah kedisiplinan. Menghafal satu dua ayat atau berapa? Apalagi namanya anak-anak ya. namanya anak-anak sebenarnya kalau mau kita paksakan satu halaman sekali duduk itu bisa. Ya ini itu anak-anak. Karena itu umur-umur mas. Ya. Umur-umur mas. Umur saat mereka itu masih terkonsentrasi dengan baik untuk menghafal. Kalau terlalu seperti itu berat ya, pokoknya misalkan seperempat halaman lah ya. Atau satu, dua, tiga ayat. Atau minimalnya tiap hari itu ada tambahan kan? Itu kan sangat ringan sekali. Sangat ringan sekali. Kalau toh kita misalkan terlalu satu hari satu ayat saja dalam tempo sekian, dalam tempo sekian terlalu misalkan 6 tahun lah dalam SD. 6 tahun kira-kira berapa ayat juga? 1 tahun 360 harinya. Ini 6 tahun. Sudah berapa sih itu guys? Sebenarnya sederhana sekali konsepnya ini. Dan sama sederhana sekali. Untuk misalkan mendapatkan 1 tahun misalkan 1 juz, masa gak bisa? Hanya emang gaya ini itu kan kedisiplinan gitu. Dan itu kalau seperti itu terjadi tidak akan bisa. Dan akan apalagi kalau sebenarnya kita tanamkan kepada si anak bahwa Al-Quran itu bukan suatu mata pelajaran, tapi itu suatu kebutuhan. Ya. Suatu hal yang memang kita menjadi itu saat kita ingat waktu di Madinah ya. Waktu apa namanya jam apa pelajarannya Syekh Muhammad bin Hadi. Sampai Allah SWT ketika mengajar dengan Nabi Daud. Waktu itu mahasiswa banyak yang tulis ya, banyak yang absen. Mereka mana ya? Lalu disampaikan ini mau sedang persiapan mau ujian Quran. Wih langsung marah ya. Quran itu bukan untuk dirujikan, bukan untuk pelajaran. Quran itu Quran itu adalah satu kebutuhan. Kurang itu adalah satu kebutuhan. Kita tanamkan ya. Maka manakala seperti itu dari satu kebutuhan ini, bukan satu pelajar, bukan satu yang berat. Tapi itu sebenarnya juga bisa dalam waktu tempo yang tidak terlalu lama. Apalagi kalau itu mondok ya, dipadukan antara pesantren dengan pendidikan formal. Itu cukup pagi sore saja takbir itu cukup juga. Takbir kurangnya pagi dan sore hari saja ya, habis subuh ya. Maksimal lagi jam 6:30 itu sudah. Sore nanti di santar sampai maghrib itu sudah cukup. Itu sudah apa waktu yang lebih sebenarnya. Kita ambil di waktu-waktu nanti yang harinya sudah belajar yang lainnya. Tinggal diatur. Itu ringan sekali dan tidak murahnya. Artinya juga teman-temannya kepada teknis ya, manajemen pendidikan ini. Dan apalagi kalau kayaknya ada, kita akan lebih terurang lagi, lebih bagus lagi. Pagi tampil, siap sore juga. Kalau pagi untuk menghafal, sorenya untuk meroja, mengulangi yang pagi atau mengulang berikutnya terus. Memang yang namanya untuk menghafal sekali dulu itu hanya cepat anak-anak. Ada kita sendiri yang akan kerepotan untuk mengerjakan. Kemudian malamnya habis isya juga kan, ya. Sebelum mereka belajar itu juga dengan apa di dengan apa mereka belajar Qurannya yang mau dihafalkan itu pagi di talqin dulu. Ini juga cara yang bagus untuk menghafal anak-anaknya supaya menghafalnya itu juga dengan bacaan yang baik. Kita juga tafsir dulu bagi kita paling berapa ayat bahkan ini kata kamu dari baca itu habisnya di baca cara nafas dulu di depan kita ini soal juga akan baik. Kemudian nanti itu mungkin sebenarnya juga sekali lagi juga disingkat saja nah, dua-duanya dan merupakan paling sekarang ini dan merupakan tuntutan bukan apa sekali lagi menggunakan tujuannya. Itu untuk menjawab tidak bertentangan dengan kedua yang bertentangan, tapi sebenarnya sesuatu yang tidak dijiji oleh masalah ini masih ada. Maka memadukan dari dua metode itu sebenarnya dua-duanya bisa. Masalah ini apa namanya SDM itu betul-betul di cukup mana sih ini lompatan. Apakah kegagalan dalam mendidik ada faktor tidak ikhlas dalam mendidiknya? Jelas, keikhlasan itu faktor sangat pokokkan, sangat pokokkan. Boleh dari sisi ini ya, juga karena keberkahan. Bagaimana kata Imam Malik, Imam Abu Ta'ala, kulli ma lillahi bi baqiyah. Semua yang karena Allah itu akan berkah. Maka terkadang ketidakikhlasan itu pun juga dibawa kepada sistem manajemen yang ada, yang tadi lah, yang tadinya manajemen kekeluargaan, manajemen kemudian mengarah kepada manajemen bisnis tadi. Jadi kadang-kadang jadi hitung-hitungannya sudah hitung-hitungan per jam sekian, nanti per jam sekian ya sudah. Maka kalau kita cuma menghitungnya seperti itu sangat rugi sekali. Mengajar satu jam misalnya dihargai misalkan 20 ribu atau 50 ribu taruhlah. Satu jam cuma dapat 50 ribu jadi. Jadi itu yang ada di benak kita. Sangat rugi sekali. Sementara Allah mengatakan wa ma indallahi khairum min najmihum. Dan apa yang dijawab Allah itu lebih baik daripada yang kalian kumpulkan. Kalau kita melihat saya lebih baik mau yang dijawab Allah itu lebih baik. Apa yang sangat merugikan. Ya kalau pun yang namanya adalah intensif itu juga satu hal yang panggul lah. Tapi dari mana jangan itu menjadi tolak ukur. Jangan jadi tolak ukur. Tapi terkadang sekali lagi seorang pendidik itu yang tadinya datang dengan ikhlas mengajar dengan ini terkadang dibawa dengan seperti itu karena apa manajemen tadi terlalu formalitasnya artinya terlalu pokoknya ya kayak itulah dengan yang akhirnya kemudian tuntutan-tuntutan apalagi kemudian dari mengatakan kamu kan juga dibayar sekian kamu ini kadang-kadang kita maksikin kita ini juga kadang-kadang apa namanya yang kasihan itu pendidiknya mau tidak ngajar gimana ngajar juga seperti itu mak mau tidak ngajar juga banyak. Ini kadang-kadang juga namanya pendidikan juga manusia kan dan juga punya tuntutan sangat tinggi. Mata-mata seperti itu ya nggak perlu kadang-kadang ini juga manajemen pendidikan diri sendiri yang harus paham betul. Sekali lagi jangan kemudian itu mata-mata menghargai orang itu dengan apa namanya dengan materi itu saja. Tapi hargai ya namanya penghargaan itu tidak dengan itu. Karena tadi seberapa banyak sih? Kalau misalkan gaji satu bulan sampai 5-10 juta, tapi kalau kemudian itu sebagai penghargaan, atau itu sebagai apa istilahnya bukan penghargaan sebagai nilai, ya, dihargai seperti itu sangat. Ini sangat rugi sekali. Dan seperti itu keberkahan pendidikan itu hanya diberkahannya sekarang ini seperti itu ya. Tadinya ikhlas ketika lagi apa tukah babat alas ya babat alas gitu babat alas ya ketika mengawali pendidikan pokoknya masya Allah tapi kita mulai berkembang ini dan itu tuntutan mulai ya itu dibawa kemana urusan mana ini ya nah, kemudian kudu saya jadi buruk bagi buruk dulu ini Allah minta ini jelas ya keikhlasan itu apa namanya karena namanya kegagalan namanya faktor pendidikan ini sekali lagi bukan masalah instan saja tapi masalah berikutnya dalam jangka panjang si anak itu bagaimana? Tertanam tidak pendidikan kita. Pendidikan moralitas kita, keimanan, ketakwaan yang kita tanamkan itu, dan itu kalau itu berbuah, ini buah yang tiga makanan tabur yang air meminta tahu ini akan terang ini yang merupakan zahirah, merupakan simpanan. Bagaimana dikatakan al-ilmu anfatu zuhrin anta dakhiru ma khalaqat lahu jannatan na'ima. Al-ilmu anfatu zuhr, ilmu merupakan simpanan yang paling berharga yang kita simpan. Tidak akan rugi sama ini. Ini maka kita berpikir mengenai ilmu itu juga. Kalau kemudian tidak ikhlas, bahkan ini merupakan awal manusia arwinuna. Yang pertama tadi mencicipi dari sisa nasi neraka itu adalah para pendidik, salah satunya, para alim yang mengajarkan ilmunya. Yang berani bukan dari Omar, bukan dari Junas, para pendinas, bukan Omar atau Junas, bukan. Tapi seorang mujahid, seorang alim, seorang qari Al-Quran, seorang jawad, seorang yang juga mengintakan hati, jalan-jalan kebaikan ini yang pertama kali merasa kebaikan tidak ikhlas. Dan yang kita tanggalkan juga kita juga sampai kemudian kenikmatan yang kita rasakan di dunia menjadi apa namanya kewaspadaan dari kita. Jangan sampai apa namanya hanya kenikmatan di dunia saja. Lopati ketika Allah Subhanahu Wataala mengatakan untuk apa dalam kewaspadaan ini. Kalau saya sudah apa namanya belajar mengajarkan ilmu dan juga ada untuk kemudian dikatakan kader, kok tidak mengajarkan itu semuanya sebagai kader supaya dikatakan sebagai orang besar, sebagai mendapat predikat saja, berstatus, jadi melopati, nanti yang kita khawatirkan kan, melopati sudah dapat itu, sudah didapat, ketika dia dipanggil ustaz, nampaknya global yang tidak terima atau katanya. Atau ketika tidak diusahakan, tidak disikapi sebagai orang usah, kemudian kita mengikuti di situ. Keberkahan ini akan ada manakala dengan ikhlas. Insya Allah yang akan terus berkembang. Ada yang minta tahu di sini yang bermanfaat dan ada yang akhirnya lagi yang ditanya ke dalam sangat-sangat terkait kegagalan pendidik faktor keikhlasan itu juga karena dan sekali lagi terkadang keikhlasan itu adalah dirusak gara-gara tangan seperti makanya juga tanding-tanding tanah pembina itu tanding tanah itu baik dari pendidik itu sendiri juga pengelola pendidikan manajemen pendidikan itu supaya bagaimana juga memberikan tarhi tidak hanya kepada anak didiknya juga tapi juga kepada pendidiknya juga namanya menambah pendidik juga manusia ya. Kalau mulia terus-terus penggajian juga akan tidak luntur ya. Namanya tentunya tetap juga namanya manusia juga perlu adanya supportnya dan kemudian lah yang sudah terjaga keikhlasannya kita saat dekat seperti ini kan ada juga ini fakta juga ya bukan sekedar mas saja tapi ini fakta kenyataan seperti itu datang ikhlas mau ngajar mau mencari lingkungan yang baik mau sambil belajar mau bisa kumpul dengan ikhwan tapi kemudian mana yang didapati tidak seperti yang mengatakan. Dan sama sekali tidak apa namanya memperhitungkan antara materi soalnya kalau kadang-kadang datang saya juga ngomong saya juga itu pernah kerja dan ini sebenarnya pernah kerja itu bisa juga ini sih masalah ini apa namanya terganggu keikhlasan orang-orang seperti ini, para pendidik yang seperti ini kemudian terganggu keikhlasannya hanya gara-gara karena manajemen tadi tuntutan-tuntutan dari manajemen pengelola pendidikan yang kadang menuntut karena sekali lagi ketika pendidikan tidak jadi komoditi ini sudah Allah menta'an maka kita berharap yang kedua apapun keadaan ini kita berharap yang kedua kepada Allah agar keikhlasan kita menjadi terjaga. Kalau saat mendidik ada sifat takabur, apakah bisa berarti dalam mendidik ini juga satu hal yang sudah menghalang ya. Sikap sombong ini juga seorang pendidik jelas juga akan mendidikkan pendidikan itu dia berhasil. Kalau kamu mungkin berhasil dari sisi mungkin sekedar mentransfer ilmu secara logis ya. Anaknya paham, misalkan dari matematika umum ini pintar. Hanya sekedar itu sebatas itu saja. Aku juga dari biologi ini dan itu bisa mengerti nilainya bisa bagus. Hanya sekedar bisa mendapatkan nilai yang bagus mungkin bisa seperti ini. Tapi dari sisi internal penanaman moral, nah ini sangat jauh sekali kalau kemudian dengan apa namanya sikap takabur seperti ini. Maka kembali kepada masalah bahwa ini kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jauh dari sikap-sikap seperti itu. Bagi orang pendidik adalah nantinya ini sikap-sikap yang harus dijauh. Karena kalau orang pendidik itu takabur dan muridnya menjadi apa? Allah mudahkan, Allah mudahkan. Ini dari Pak Kadang Adi. Seorang ibu sudah mulai karena untuk membawa orang dari satu yang kita inginkan di luar sana, karena dua menurutnya cuma yang seperti kita membawa mohon maaf ya membawa orang ini kita di depan menarik karena dengan metode seperti kita membawa itu kita di belakang kemudian kalau yang depan ini kita dengarkan dengan kita. Nah ini yang namanya kapan kita berposisi seperti membawa Allah dan kapan kita berposisi seperti membawa Allah apa mungkin karena ini salah ya karena ini Wallahualam ini barangkali kita husnul lah dengan menyampaikan itu memang itu berantar kita husnul lah saja ya dengan kalau yang membawa kerbau ini jadi memakan seperti membawa kerbau dan giring bebeknya ini kita husnul lah saja walaupun di sini juga mesti ada mu'akhadzah ya karena namanya apa di bawah seperti nuntun bakar bau ini banyak mengajari orang buta kering namanya dituntun perumahan kurang baik namanya kerbau ketika dituntun ini kan apa tinggal di bau rumah agak dulu yang nuntun mungkin mau bawa kejagalan kan juga gak ngerti ya. Ya kalau nuntun itu kepada rumput ya ke tempat makan itu kan. Nah kalau yang kemudian nuntunnya itu ke jagalan, ya. Nah, ke tempat jagalan itu kan repot ini. Ya. Artinya jadi apa namanya ini kita penutup dengan apa promotor belasan dari kerbau ini kan sebenarnya dari binatang dungu ya. Sehingga nuntunnya adalah nuntun cara yang baik ya. Maka menempatkan seperti itu adalah kepada dibutuhkan pada kesabaran dibutuhkan pada kepada kesabaran ketika kita tidak nuntun mencontoh dengan contohnya memberikan contoh ini maksudnya adalah seperti kita memberikan contoh dilihat maka yang tampak yang kita tampakkan itu jelas harus sama dengan baik supaya yang dilihatkan kita itu mengikutinya. Bagaimana Rasulullah SAW juga ketika dalam sholat belum mencontohkan mengatakan selalu kamar itu mau itu tadi sampai tanda yang beliau sholat di atas mimbar untuk berikan contoh supaya dilihat oleh para sahabat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemantauan barang dari seperti ini. Maka ini sebagai seorang pendidik tentunya juga harus menampakkan seperti itu di hadapan murid-muridnya. Kalau toh misalkan ada kebiasaan yang kurang baik, ya kebiasaan yang kurang baik, maka dia ini jangan ditampakkan itu kepada anak didiknya. Jangan ditampakkan kepada anak didiknya. Karena itu tadi yang pernah mengatakan guru kencing berdiri atau kencing murid kencing bernari. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang murid itu juga akan diikuti oleh murid-muridnya. Maka kalau kemudian murid-muridnya seperti itu, tentunya muridnya menjadi apa? Tentunya dengan memberikan contoh teladan yang baik. Jadi menuntun kepada arah yang lebih baik. Ini pertama. Kemudian yang kedua, seperti di bebek. Namanya bebek juga sama, ya. Namanya bebek. Sering kita dengan ungkapan-ungkapan yang sampai dengan bebek. Jangan ungkap bebek. Kenapa mau begitu di komisi? Bebek juga sama seperti kerbau tadi. Satu-satu ini burukannya adalah sakri buka. Di mana depan wek, teriak wek, belakang juga wek. Enggak tahu di depan ada apa ya. Pokoknya depan wek, belakang juga ikut itu lah. Wek. Kan seperti itu. Enaknya juga seperti itu. Ya. Jadi, takri. Ya. Bebek saja, pokoknya enggak tahu mau di depan ada apa. Pokoknya itu teriak-teriak. Ya. Maka menghadapi orang seperti ini adalah bagaimana terus-terus tenang-tenang adalah Allah. Asbahu kullina esnih. Hamadun ro'ah. Asbahu kullina esnih. Orang yang berdua, yaitu Shalai Koyotabri. Mengikuti kemana angin itu berdiri. Maka menghadapi yang seperti ini, namanya diri. Namanya diri itu, tentunya dalam melihat dari kanan kiri. Ya, maka kalau menjadi juga, kalau tadi dengan contoh kita bersentuhan dengan dua angka tadi, kalau menjadi itu harus apa namanya mengawasi, jadi melihat kepada hasil didikan. Selama ini misalkan dalam proses setahun dua tahun, bagaimana perkembangan anak ini? Ketika sudah dikasih batas-batas. Ini, nah, maka namanya ketika seperti menggiring bebek tadi, kita jelaskan selalu mengawasi kemana larinya si bebek, kemana perginya tadi kita, apakah setelah apa namanya kita didik dengan baik di rumah, di sekolahan ini. Jadi kemudian kita awasi bagaimana perilakunya di luar. Apakah lari ke PS atau lari ke internet atau lari ke macam-macam ya. Ini juga harus perhatian. Kemudian juga bagaimana ungkapan-ungkapannya kita juga harus cari tahu bagaimana si anak itu di rumah, bagaimana ketika pergaulannya itu. Ini juga harus kita perhatian. Maka ini juga memang perlu namanya tahun ya. Tahun dalam hal ini adalah antara wani murid dengan perisi dengan guru juga perlu bertanya tahun. Nah kalau ini kan keberhasilan ya bagi permanen rumah anda ini. Maka dari tahun diri seperti dia ini mereka kan ngawasi jangan sampai kemudian nyebrang ke ke apa yang bukan tempatnya ya. Nyebrang, misalkan ke tempat sawah yang baru apa disebar benihnya, misalkan. Nah, makanya kan akan merusak, kan? Seperti itu juga harus diawasi. Ini maksudnya pemerintah. Kadang-kadang kita berusaha seperti itu, masing-masing. Terutama yang juga ada maafadat, ada sisi yang pemerintah. Barangkali itu. Pertanyaan bagaimana menghadapi anak didik yang dia sudah seperti terbiasa dengan hukuman atau kita terapkan sistem pengalian dan kalau kita ingin minta maaf dengan temannya itu dia hanya sekedar lanjiri saja belum betul-betul dia hadapi makna memaafkan tersebut atau makna maafkan atau minta maaf tersebut anak yang seperti ini tergantung dengan karena salah didikan. anak-anak itu dibiasakan dengan kemudian apa namanya itu dengan kekangan. Jadi biasanya kemudian sisi tarikh ini yang terlalu berat dan tidak ada perimbangannya dari sisi tarikh, ya. Maka menjadi seperti ini tidak terbiasa dengan hukuman. Dan memang ada model-model seperti ini yang kalau tidak dengan keras ini tidak berhasil. Tapi memang ini juga apa namanya ada orang-orang model seperti anak-anak model seperti ini, ya. Dari tanggung diri sendiri yang merasakan saja seperti ini. Baju-baju itu, dan berakar. Jadi mereka itu apa nggak pakai rotan, ya? Jadi kita melihat di tahfidz Quran saja, ya? Yang di Cina baru itu. Kalau sore hari anak-anak ini sini kan rotan. Dan saya rasakan dulu pernah seperti itu, satu tahun di anak abon, anak-anak. Tanya belum dah, ya? Itu awal-awal, ya. Ada waktu itu 40 anak dari Ambon. Anak-anaknya dia satu tahun di gak pernah lepas dari rotan, ya. Hanya lepas di rotan. Alhamdulillah satu tahun dia, ya. Satu tahun, ya, kita perhatikan itu masya Allah, ya. Ada memang anak-anak seperti itu, ya. Kalau gak pakai rotan ini sudah, ya. Ini apa namanya tidak bisa berani. Karena kalau kita cuma sekedar ngomong saja, dilecehkan kan. Dan di Saudi itu juga seperti itu, ada anak-anak yang model seperti itu. Kalau cuma dibilangin saja, cuma ngalahin saja. Maka dan itu orang tua yang sendiri bisa ngomong seperti itu. Pokok itu setan itu. Ya Allah, ya. Kita kan sudah kasar sekali, ya. Tapi dia memang anaknya seperti itu. Nah, dia itu anak, macam anak. Dia dituntut sama bapaknya sambil nangis. Pegang gini, kuat sama bapaknya. Tapi terus baca Quran, ya. Murojaah terus. Tapi nangis dia nang nangis. Kayaknya bisa lebih kepelakin sama bapaknya mungkin, ya. Gak tahu tuh, bisa seperti itu. Jangan, dia mesti nabok ini. Oh, baca Quran terus. Itu ya, oh saja. Ini juga kekelambuan bapak ini. Kita tinggal seperti itu, kan. Tapi ternyata juga ada orang dulu yang bilang juga saya, kan. Saya hafal Quran lebih keras dari itu, kan. Lah, kalau orang buat saya ini, kan. Ini memang ada yang seperti itu, ya. Ada model-model anak yang tapi sekali lagi yang seperti itu juga bisa apa namanya jangan di khususnya untuk kita orang-orang orang timur, ya. Masih tidak ada seperti itu insyaallah, masih ada, cuma memang ya ada yang namanya memukul itu juga salah satu di antara dirinya, di antara salah satu dirinya meskipun kalau semua tidak pernah jalan tidak memukul, tapi kalau semua juga pernah memukul, ya. Dan mumpul juga tentu dibolehkan, ya. Kepada anak, kepada istri juga boleh, ya. Artinya pukulan itu juga salah satu di antara pendidikan, ya. Bagaimana yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran dan juga dalam rumah tangga sendiri juga, ya. Fa'iduhun nawadiribuhun, ya. Wa'iduhun wadiribuhun wahiruhun, ya. Pertama wahiruhun, yang kedua wahiruhun. Fa'iduhun nawadiribuhun nawadiribuhun. Wajibun dan mawajib kemudian wajib bukan nasihati kemudian hajar di boikot atau tidak pukul, artinya adalah pukulan yang mendiskorkan atau membuatkan pukulan yang tidak mendiskorkan. Nah, sekarang kadang ada pendiri sendiri yang seperti itu tadi, ya. Karena mungkin ada masalah tak memberikan kepada si anak, artinya menghukum kepada si anak adalah sebagai satu apa balas dendam, sebagai satu hukuman, sebagai satu pendidikan. Ini tidak sedikit kan, kalau mendapatkan keluhan seperti sampai memerah, sampai istrinya melukai gitu loh. Ini yang tidak benar seperti ini, ya. Seperti yang dilewakan ini tentunya adalah salah diri dan seperti itu. Maka mengharap ya, seperti tadi ini juga dia, ya. dilihat pada karakternya. Pada karakternya, karakternya memang anak yang apa, ada yang memang terjadi seperti itu. Maka kalau ternyata dunia hukuman itu ternyata tidak memempan, mungkin dengan cara tali, dengan tali kaki dia, atau mungkin kaki apa, apalah yang lebih bisa menjadi kepada dia, lebih bisa merangsang kepada dia untuk merubah dari tabiat yang kurang baik misalkan. Ini sisi-sisi yang lain masih kita harus melihat bagaimana ketika dengan satu hukuman atau satu sisi kalau tidak berhasil, maka jangan kita kemudian tolong berdiri, jangan kehabisan rencana untuk kemudian. Maka ini memang perlu yang mana pendidikan itu terus dikomunikasi ya. Kemudian jadinya berubah lagi. Tidak bisa dengan ini ya, tapi dengan cara yang lain, metode yang lainnya. Ini sama yang kita mengenal kepada yang mengomong dalam. Tentang ini, pertanyaan apakah boleh dengan mainan berupa boneka untuk anak perempuan? Jadi yang ada haji pertama itu yang bermain boneka di dalam rumah. Ini jangan disalah pahami ya. Tentang hadisnya ya, bagi Allah dan asalnya adalah yang dikira dengan bara api ya. Boneka-boneka ini adalah dari kain di gulung. Dari kain di gulung, bukan dengan boneka-boneka yang seperti yang ada sekarang ini. Apalagi karena sekarang ini sudah pakai musik, pakai dengan bentuk yang apa jelas seperti itu, maka kita khawatirkan ya, kita khawatirkan waktu yang mampu, waktu yang tenangan ya, dari batu-batu waktu gambar-gambar yang membentuk ya, seperti itu, ini kita khawatirkan seperti itu, maka seperti itu lebih baik itu dihindari ya. Dan termasuk juga satu rancak itu juga menyatakan kepada teman saya yang banyak seperti menghindari yang seperti itu. Karena tidak kemudian seperti itu adalah dengan hadis Aisyah. Karena hadis Aisyah itu adalah ya kalau boneka-boneka itu adalah misalkan kepala yang dibuang atau misalkan kepala yang disamarkan tidak dibentuk, nah ini tidak ada masalah ya. Cuman yang ada sekarang boneka-boneka sekarang itu kan apalagi sekarang ini kan jadi tren-tren kan ya, ada Barbie, ada Teletubby, atau yang itu bergantian gitu kan ya, jadi tren-trenan, maka seperti itu dihindarinya, itu lebih baik ya. Karena kita khawatirkan kita terjatuh dalam makruh ya, sesuatu yang terlarang dari istiqad mengambil sesuatu yang itu menyerupai yang bernyawa ya. Pemakanan Islam menurut Al-Quran dan Sunnah. Ini tadi sudah kita bahas kan ya tentang masalah pendidikan tadi. Dari kata roda artinya Islam mendidik dan menumbuh kembangkan. Namanya dari rubiyah istilah apa? Satu rubiyah itu juga terkandung di dalamnya makna itu apa? Mendidik, mengawasi. Ya. Yang juga menumbuh kembangkan di mana talbiyah dari nafs yang ada ya. Menunjukkan bagaimana talbiyah di Islam, pendidikan Islam itu adalah bagaimana menumbuh kembangkan dan juga mengawasi, karena pada asalnya adalah hakikatnya adalah menjaga agar anak ini tetap dalam fitrahnya. Bagaimana akal penciptaan ini? Kuntum maudhu hidu dari badan fitrah. Maka bagaimana kemudian kita menjaga agar mereka tetap terjaga dengan kefitrahannya ini. Ini intinya adalah ini. Agar bagaimana kita menjaga kefitrahannya waktu ini. Kemudian hidahnya yang jauh dari kesilikan, dari hal-hal yang kotor ini hanya daripada pendidikan Islam. Kemudian juga adakah sekolah sunnah atau pondok untuk anak yang berkebutuhan khusus yang dibekali dengan berbagai keterampilan. Nah, ini upaya. Kalau yang ada seperti yang diharapkan tentunya juga semuanya masih upaya tentunya. Yang tentunya di sana itu juga masih ada kekurangan. Tapi jadi juga apa yang kita upayakan. Ya. Dan di sini alhamdulillah sekarang ini juga sudah mulai sangat ya. Pendidikan yang semuanya juga dengan keterampilan sekarang juga. Ya, kayaknya masing-masing juga punya arahan tersendiri. Dan ini semuanya adalah upaya. Namanya upaya itu kan juga sering terkadang masih ada kendala, masih ada kekurangan di sana. Maka tentunya yang seperti itu adalah dimaklumi ya. Karena namanya merubah satu pendidikan itu kan tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan ya. Perlu itu proses ya. Butuh apalagi dengan SDM yang seadanya, kemudian juga infrastruktur yang juga seadanya ini juga sangat-sangat perlu dimaklumi. Maka kalau kemudian dikatakan adakah ini, maka ini semuanya ini adalah merupakan upaya ya. Upaya untuk bagaimana mengarah kepada yang lebih baik. Alhamdulillah sekarang juga sudah mulai banyak ya. Seperti di banyak ya. Banyak sekolah kita, selesai kita juga bisa nyampe jalan ke dekat sini seperti di Kerawang juga dan Tanggudin atau yang mulai mengelola dan banyak tempatnya dengan tentunya masing-masing dengan segmennya sendiri-sendirinya dan pola juga tidak ada berarti kita itu untuk dirantap juga ini berbagai upaya semuanya adalah upaya untuk mengharapkan yang bukan ada kemudian kekurangan di sana-sini untuk dimaklumi ya. Jadi yang kadang-kadang kurang tapi untuk saling mengatur ya, bukan untuk saling menjatuhkan tapi seringnya saling bagaimana untuk mengarah kepada yang lebih baik ini mau tanya bagaimana kita bisa mengetahui metode penyampaian yang pas bisa kita tidak pernah bisa menilai karakter seseorang ini tentunya butuh pada belajarnya. Untuk tidak mengetahui memahami metode yang pas. Ini sebenarnya salah pendidik. Itu tadi, memahami bagaimana dengan metode didaktiknya itu, metodik dan didaktiknya ini dipelajari dengan baik. Dan itu sebenarnya bisa dipelajari dengan melihat bagaimana karakter yang diberikan dengan waktu memaksa pemanah tenang dalam mengisi kepada para sahabat ini menikapi kepada orang yang berbuat kesalahan. Jadi tadi Rasulullah pun juga tidak kemudian langsung menjelekkan di depan orang banyak. Itu banyak kasus. Seperti kita yang tiga orang yang datang kepada istri Rasulullah menanyakan bagaimana cara ibadahnya Rasulullah di rumahnya. Kemudian satu mengatakan saya akan berpuasa terus-menerus tidak berbuka. Satu mengatakan saya sholat malam terus-menerus dan tidak tidur. Satu mengatakan saya akan bujang terus tidak akan menikah. Nah, ini kan tentu kesalahan. Ya. Meskipun ini dengan niat-niat yang ikhlas solusi, tapi salah jalan. Maka meskipun kan seperti itu, juga tidak kemudian kamu. Tapi Rasulullah dengan kata Rasulullah sendiri ketika Rasulullah berbuat kesalahanmu juga ditegur oleh Allah. Ini Allah sama Allah. Anja Abu Naman. Kan jelas yang melakukan adalah Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan dengan mengatakan Allah sawatawalaika. Tapi dia mengatakan Allah sawatawala dia telah bermuka matang dan telah berbaring. Dia tidak mengatakan kamu telah bermuka matang dan kamu menyalah sama. Ketika disalahkan itu juga sakit kan? Sakit memang. mengalami kesalahan yang ngakui. Tapi kalau kemudian ditunjuk-tunjuk, tidak akan. Apalagi kalau seperti itu di depan orang banyak, ya, di depan orang banyak, itu bukan kan sebagai nasihat, tapi itu lebih kepada taubih, ya, menjelekkan kepada si anak. Maka ketika si anak itu buat kesalahan, jangan kemudian dia di depan orang, di depan murid-murid yang lain. Ini kurang lebih antaranya, ya. Pengaruhnya kurang baik. Saya dipanggil saat sendirian, dipanggil, kemudian dinasihati. Jadi tidak di depan teman-temannya. Maka ini apa kita lihat dari cara sama untuk pembangunan teman. Jadi yang mulai kisahnya majikannya beliau. Ketika beliau boleh merdeka, muka atas, ini budak muka atas. Tapi walanya itu kepada kami. Tapi maka ini satu kesalahan. Maka Rasulullah juga mengatakan ma badu qawmin. Mengatakan ma badu qawmin yaquluna kada wa kada. Ma badu qawmin yastarituna kada wa kada. Dengan mengatakan ma badu qawm, mengapa sekelompok kaum? Padahal yang melakukan juga jelas. Siapa saja yang melakukan itu juga jelas. Tapi kan ini tidak menohok, ya. Tidak menohok. Karena namanya nasihat, namanya menyalahkan orang itu meskipun salah, kalau ditunjuk-tunjuk sekali lagi itu kita sendiri tidak paham, ya. Nanti akan ada muncul dendam. Bagaimana kata Imam Syafi'i, orang yang mau berusaha dan mengatakan dalam baiknya dengan katakan mereka ini dinosse kafirajin, walaupun itu dinosse filjanah, tapi dinosse filjanah di nawan menyatui sila albasina. Dengan katakan engkau mana sehatiku bisa aku sendirinya, walaupun dinosse filjanah jangan kaitkan dengan dari di depan orang banyak, tapi dinosse filjanah di nawan menyatui, karena dunia nasihat di depan orang banyak tidak ada tauhid, bukan sebagai nasihat tapi sebagai penasehat. La Allah sina aku tidak rilu aku mendengar ini. Oh, biar mungkin seperti ini. Ini juga apa namanya metode yang pasti harus kita lihat bagaimana Rasulullah dan kita dibuat oleh yang sama. Perkara keras kita lihat dimintakan kepada si baduy yang ganti ini sih. Jadi ya, Rasulullah ketika para sahabat mau menghadirinya, orang kecil dan kecil intinya kan satu kesalahan. Dan para sahabat itu juga dalam rangka ingkari mungkar. Tapi ketika ingkari mungkar, nyata itu diingkari oleh Nabi. Jangan, daun, biarkan. Nah, gimana orang kecil ini mesti dibiarkan? Ternyata kita lihat bagaimana didikan Nabi ada yang tolong-tolong sana. Dibiarkan mencari mana yang lebih maklumat dan dirinya. Ini kita lihat dan kemudian berbicara dengan orang tidak ngerti. Karena orang tidak ngerti itu diajari, diberitahu bukan dia yang buru-buru. Di dalam salah ini, di dalam salah ini sudah. Dia akan menyadari akan kesalahannya, tapi sisi yang lain tidak akan menerima. Sulit untuk menyatakan akan menerima yang terjadi. Tapi kita lihat, tapi seperti ini juga kita lihat bagaimana sikap Rasulullah kepada Luhmai Firaun misalkan. Atau juga kepada siapa? Ka'ab bin Malik yang langsung diboikot, ya. Diboikot sampai 50 hari. Ini juga melihat kepada kondisi dasarnya. Tapi bagaimana sikap Rasulullah kepada hati bin Agata? Ini kita lihat ternyata dari semua sifat apa yang dilakukan oleh Rasulullah ternyata sikapnya berbeda-beda. Padahal semuanya sama, berbuat kesalahan, ya. Bagaimana Rasulullah mensikapi kepada orang berbuat kesalahan ternyata sikapnya berbeda-beda. Dan ini tidak memperhatikan kepada maslahat orang yang berbuat kesalahan itu sendiri, tapi juga kepada yang disikapinya. Maka jika kita menasihati kepada ketika satu orang murid misalkan berbuat kesalahan, ini jangan kita mikir satu orang itu, tapi yang lainnya. Jadi nasihat itu tidak hanya kepada si yang berbuat kesalahan, si murid yang berbuat kesalahan itu bagaimana pengaruhnya kepada yang lain. Ini tidaknya Rasulullah SAW tenang seperti ini. Padahal kita lihat hati berbatasan kan dengan bahasa kata kan berkhianat. Mau membocorkan keberangkatan Nabi ke Mekah dengan 10.000 pasukannya. Baik, ini kita lihat bagaimana apakah kemudian ditegakkan hukum? Nah, tidak. Kemudian kepada siapa? Kepada Ka'ab bin Malik yang tidak ikut hadir dalam perang Tabuk. Bagaimana Rasulullah sampai kemudian memboikotnya nanti 50 hari? Kepada Zul Muhijjah yang pertama apa nama mencelak kepada Nabi. Ini bukan hanya mencelak kepada Nabi terang-terangan mengatakan ya Nabi Muhammad bagi negara tadi berlaku adil dan Muhammad sebenarnya tidak berlaku adil. Tapi ini saja apakah Rasulullah kemudian apa namanya menghukum dia? Tidak, tidak. Saya para sahabat ya Rasulullah ini kata pengemang untuk menggali hirung nasib ini. Rasulullah melihat kepada masalah dan ini yang kadang-kadang kita juga kurang perhatian. Maka dalam masalah pendidikan, apalagi dalam masalah menghukum, terikat wakil-wakil, ini harus mempertimbangkan masalah-masalah. Pertimbangan masalah dan masalah ini harus benar-benar perhatian. Karena kita lihat dengan juga bagaimana kita lihat Rasulullah dalam sikapi kepada orang berubah kekanan ternyata berbeda-beda ya. Tidak dengan satu sikap. Ini insyaAllah dengan belajar seperti itu kita lihat Rasulullah akan menjadi sikap dengan kita ini Allah sana ya. Rasulullah ngomong tentang sekolah atau lembaga pendidikan kalau jika ingin sekolah atau lembaga pendidikan kualitas harus berani nahan. Bagaimana keputusan ini? Ini tinggal segmennya yang seperti ini ya. Segmennya ke siapa? Untuk pengalaman mahal atau untuk siapa gitu. Ya tentunya kita juga kapasitas kita juga terbatas ya. Tapi tentunya ini kaitannya sebenarnya kan kepada pengelola pendidikan bukan pendidiknya ini ya. Kembali kepada pengelola pendidikannya ya, pengelola pendidikan bukan kepada pendidik ya. Kalau pendidik ini mau mahal mau murah itu tidak ada urusannya ya. Tidak ada berkaitannya. Tapi ini namanya apa namanya sekarang ini tren mahal itu ini kan jadi apa namanya trennya seperti itu ya. Pokoknya kalau mahal nah itu mesti baik gitu ya, berkualitas hanya jual apa label saja, labelnya tetap terkenal pada produknya sama saja ya. Maka seperti ini yang kurang pastinya mahal itu berkualitas itu belum tentu ya. Belum tentu mahal mereka belum tentu ternyata yang seadanya itu berkualitas itu juga tidak sedikit lebih bagus ya. Seadanya dengan keikhlasan dengan ini masya Allah dan juga ternyata Allah itu berkualitas daripada yang mahal meskipun mungkin secara zahir secara dianya brandnya dapat ya. Ya artinya daya jualnya ada ya. Karena sekali lagi itu kayak seperti tadi kalau sudah jadi komoditi ya itu lain ya. Kalau pergi kan jadi komoditi maka yang mahal itu yang laris ya. Karena kenapa kok seperti itu seperti tadi sekolah-sekolah mahal itu jadi buronan ya. Jadi tidak berjalan orang karena brand tadi ya. Dan timbangannya adalah timbangan materi, bukan timbangan bagaimana dari sekolah itu nanti sholatnya bagaimana, prinsip agamanya bagaimana, ibadahnya bagaimana, kan seperti itu, kan? namanya apa masalah pembiayaan itu ternyata tergantung kepada kebutuhan ya. Dan itu ternyata tentunya adalah masing-masing daerah juga masing-masing kondisi juga berbeda-beda. Namun kalau kemudian dengan apa kalau mau mahal yang mahal itu yang berkualitas itu sangat tidak setuju ya, sangat tidak setuju yang kalau mau kalian kalau mahal itu dibandingkan karena sekarang ini malah yang mahal itu nah, kita juga lihat ya. Yang tadinya itu tadi ya, kita katakan yang tadinya dengan seadanya kita bisa gratisi orang dan kita menolong menghasilkan tamatannya bisa menjadi pendidik berikutnya karena kita sekedar apa lagi kalau pendidikan-pendidikan yang sudah mulai menengah ini kan tidak hanya sekedar meluluskan orang anaknya tapi bagaimana setelah itu bisa kemudian menjadi pendidik berikutnya bawah instansi ini masya Allah ya jadi kan seadanya cuma bisa mengeluarkan anak diri yang kita sudah sobat seperti ini tapi yang biayanya mahal malahan kebaliknya Allah SWT makanya kayaknya kita kurang itu dengan seperti Allah SWT ini barangkali dulu ya dan juga sebenarnya sampai waktu dulu soalnya kita lanjutkan nanti sesi berikutnya kita istirahat dulu jam 12.45 ya jam 1 kurang tepat jam 4 kita mulai Wallahu a'lam dengan yang kita bahas pada kesempatan siang pagi dari siang hari ini bisa memberikan pencerahan dari kita untuk kita lebih baik. Terima kasih.